beliau menyebutkan di dalam Sahih Bukhari-nya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal, ilmu itu sebelum kita berbicara dan sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, pada kesempatan pagi ini, insyaallah kita akan mengkaji suatu kitab ya, yang pada asalnya adalah merupakan bagian dari Majmu' Fatawa pada Syekh Ibnu Taimiyah, dan ini adalah judulnya hidup dalam keterasingan. Hidup dalam keterasingan. Ini menunjukkan dalam kitab ini memberitahukan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita hidup dalam keterasingan. Apa maksudnya? Di mana di dalam kitab ini terdapat biografi tentang penulis yang pertama, kemudian yang berikutnya penjelasan tentang hadis bada al-islamu ghariban wa sayahumu ghariban kama badala fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama kali datangnya dalam keadaan asing. Bada al-islamu ghariban. Islam pertama kali datangnya dalam keadaan asing. Wasallamun kumarniban karena badar, dan akan kembali menjadi asing pada suatu masa seperti pertama kali asing. Satu balik berubah, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan Islam ini. Maka beliau dituduhkan kepada beliau orang gila. Dituduhkan kepada beliau bukan syair. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun wa yaquluna fa inna lakatu alihatina lisyairin majnun. Dalam surat As-Saffat ayat 35-36 Allah berfirman, mereka yaitu orang-orang musyrik Quraisy ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka itu menyombongkan diri tidak mampu. Karena memang mereka paham ya makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa perkataan mereka? Mereka berkata, wa yaquluna inna lataiku alihatina isya'il majnun. Apakah mereka mengatakan apa-apa kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita gara-gara tukang sihir yang gila itu yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam datang pertama kali asing. Petinggi-petinggi Quraisy, elit-elit Quraisy mengatakan kepada orang yang beriman, wa qala alladziina kafaru lilladziina aamanu law kaana khairan ma sabaquuna ilaihi. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, seandainya Islam itu baik, maka tentunya mereka itu tidak mendahului kami untuk menyambut dan menerimanya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan di dalam tafsirnya surah Al-Ahqaf ayat yang ke-11 bahwa orang kafir yang mengatakan ini adalah elit-elit Quraisy. Dan orang beriman yang dituju oleh mereka adalah alif-alif muslimin, yaitu Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, Khabbab bin Arq, di mana mereka merupakan tingkatan-tingkatan bawah dalam status sosial dan ekonomi. Dengan utama yang melecehkan, seandainya itu baik, itu tidak mungkin mereka mendahului kami, dianggap bahwa Islam adalah asing, Islam adalah khalif. Makanya Nabi mengatakan, بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ خطوبا للغرباء. Islam itu datang pertama kali asing, aneh. Ketika Nabi menyampaikan dakwah, dianggap aneh, dianggap gila, dianggap bukan syair dan seterusnya. Nabi tidak diingkar tentang kepribadian beliau. Beliau adalah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang dermawan, suka menolong dan membantu, menyambung hubungan keluarga satu dengan yang lain. Namun para jemaah, ketika beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy di satu tempat, ya, di antaranya ada kerabatnya yaitu Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabbatlaka ya Muhammad alihada dan mahtana. Silakanlah kau wahai Muhammad, apakah cara-cara ini untuk hukuman kami? Itu Nabi menyampaikan bahwa tidak ada kesembahan juga di sana selain Allah dan aku sebagai Rasulullah. Dia tidak aneh dan dalam hati ini. Namun pada perkembangan berikutnya, Islam diterima oleh berbagai macam kalangan, termasuk elit-elit Quraisy, Abu Sufyan dan yang lainnya. Orang-orang yang dibukar Allah yang bertunjuk, yang dulu menjadi musuh Islam, Umar menjadi barisan terdepan di dalam membela Islam. Islam menyebar kemana-mana dan pada akhirnya akan menjadi aneh lagi. Orang-orang yang menghidupkan Islam akan dikatakan aneh lagi. Orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berbicara tentang tauhid, dikatakan adalah ajaran yang tidak benar, ajaran yang menyesatkan dengan berbagai macam lakok-lakok yang ditunjukkan. Ketika mengajarkan dan menunjukkan sunnah, macam-macam yang dihembuskan dan dianggap aneh lagi. Yang tauhid dikatakan syirik, yang ini dikatakan tauhid. Yang sunnah dikatakan sunnah, dan sebaliknya yang dikatakan sunnah akan jadi aneh lagi. Namun lalu menyampaikan satu bahagian berbahagia orang yang dianggap mati. Dan di dalam kitab ini penulisnya, penulisnya yaitu Al-Ustaz Muhammad Al-Malik Hadidahullah Ta'ala berkata Allah berkata manfaat dan berkata pahala katanya, di mana beliau tulis dalam kitab ini pertama memang bibliografi yang menjelaskan tentang siapa sebenarnya Islam Ibnu Taimiyah, kemudian baru memberikan ulasan ya, tentang hadis dari Islam Qoriban wa tayaudu Qoriban kama badaa qatu walil wara. Islam itu datang pertama kali asing, aneh, dan akan menjadi asing lagi ya, sebagaimana awalnya datang, berarti asing lagi. Setelah asing tidak asing, ya, terus menjadi asing lagi dan diberikan kabar gembira berbahagialah orang yang dianggap asing, dianggap aneh, tapi tidak ada yang aneh, ya, yang dianggap aneh. Jadi bagaimana penjelasan dalam hadis tersebut para jemaah ada kurang lebih 15 poin, di mana ini karena tidak terlalu panjang akan saya bacakan, mudah-mudahan kita cukup waktunya. Yang pertama di sini, ya, kewajiban bertugas, poin pertama kewajiban bertugas teguh pada Islam di saat keperasingannya. Yang kedua, balasan bagi orang yang tetap bertugas teguh pada Islam. Yang ketiga, kenikmatan dan ujian bagi seorang mukmin. Ya, pada apa namanya dapat ini ya. Yang keempat, manisnya iman hanya dirasakan oleh seorang mukmin. Poin yang kelima, janganlah bersedih hati, akan tetapi peganglah Islam dengan teguh. Yang keenam, makna perjalanan ini, sallallahu alaihi wasallam, Islam akan kembali ke hati. Yang ketujuh, janji Allah di saat terjadi kemusnahan. Yang kedelapan, Islam agama yang hak sepanjang masa. Yang kesembilan, kewajiban amal ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan. Yang ke-10, janji Allah berlaku untuk panjang masa bagi mereka yang memenuhi kriterianya. Dan yang sebelah, orang yang murtad tidak akan membahayakan Islam itu sendiri pun. 12, jangan segan membela dan menolong agama Allah. 13, janji Allah akan terpenuhi sesuai tingkat kualitas iman dan amal soleh. 14, lenyapnya ilmu agama dengan wafatnya para ulama. Dan 15, keberadaan Quran bukan jaminan terpeliharanya ilmu agama ini. Nah, inilah poin-poin yang akan kita bahas pada bagian ini. Dan sebelumnya, sekilas tentang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, adalah nama-nya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam, ya, bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani. Dan sangat dikenal dengan nama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Taimiyah ini diambil dari nama neneknya, di mana nenek beliau itu adalah seorang dai juga mu'idzah, ya, wa'idzah, seorang yang menyampaikan nasihat dan mendalam ilmunya. Dan nama beliau nama aslinya Ahmad, nama ayahnya Abdul Halim, nama kakeknya adalah Abdul Salam, yang memiliki julukan yang dikenal dengan Abu Barokat, ya. Di mana ayahnya juga seorang alim ulama, kakeknya juga alim ulama. Maka cucunya Ahmad ini, yaitu saudara Ibnu Taimiyah, bahkan beliau terkemuka. Abu Barokat masyhur, dikenal, tapi cucunya ini lebih dikenal di kalangan para ulama, ya, juga di kalangan kaum muslimin. Dan beliau lahir pada ada yang mengatakan tanggal 10 Rasul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rasul Awal, pada tahun 661 Hijriah, ya, di kota yang namanya Harron. Karena itu dikatakan Al-Harrani. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani. Dan beliau para jemaah, ya, menghafal Quran sejak masih kecil, dan beliau kuat hafalannya. Tidaklah masuk ke dalam otaknya kecuali tidak dengan kuat lagi, sudah benar-benar dihafal sedang daging. Dan sangat banyak ujian ulama kepadanya, seperti Ibnu David Al-Aib mengatakan, kalau sudah berhadapan dengan Ibnu Taimiyah, seakan-akan ilmu di matanya. Mau tanya apa, langsung dijawab dengan dalil-dalilnya. Mempertanyakan apa saja, langsung jawab dengan hadis. Kalau ada hadis yang terlalu jelas, yang akan berbagi-bagi. Dan kalau berbicara tafsir, seakan-akan tidak ada orang lain, ya, yang mau tafsir. Dan seakan-akan dia akan menguasai ilmu yang lain untuk tafsir. Kalau berbicara hadis, seakan-akan dia tidak bisa berbicara yang lain dari hadis. Kalau kita masalah fikih juga demikian, ya, demikian syarikat Ibnu Taimiyah. Dan beliau para jemaah tentunya, ya, memang asyadu ribara dalam nabiya kumaham sahabat ini. Paling berat ujian para nabi, mudah berikutnya orang dunia. Dan beliau pun juga tak lepas dari ujian, difitnah di matanya oleh orang-orang yang tidak senang kepadanya, difitnah di matanya oleh orang-orang yang dengki dan hasad kepadanya, sampai beliau dijebloskan ke penjara. Namun beliau memaafkan siapa? Yaitu keluarga dari saat itu yang menjebloskannya ke dalam penjara. Kenapa demikian? Karena dia tahu semua hal itu tidak ngerti tentang kesantaian, dan masukan yang dia terima dari orang-orang adalah masukan-masukan yang tidak sesuai dengan fakta. Maka beliau memberikan maaf kepada saudara mereka. Dan saudara bisa buka bagaimana di sini sejarah tentang beliau. Beliau adalah orang besar. Beliau adalah orang yang dikenal, ya. Dan murid-murid beliau adalah ulama-ulama besar yang juga tidak ada tandingannya, seperti Al-Imam Az-Zahabi, ya, ahli hadis. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, kita bisa lihat, ya. Jadi kalau ingin tahu kalau kita melihat orang lihat kualitas berikutnya juga. Demikian situasi di rahmatan Allah, dan beliau meninggal di dalam penjara, dan beliau meninggal dalam keadaan besar, tidak meninggal. Tidak meninggal beliau, meninggal. Tapi aku jangan ikutin tidak meninggalnya. Ikutin, sibuknya mencari ilmu. Nanti tidak meninggal apa? Ikutin menjelaskan ilmu saya. Tapi belajar ilmunya tidak diikutin. Ya, beliau mungkin ada kesibukan melakukan hal lain-lain sehingga tidak sampai meninggal. Termasuk juga Alimah Panawali. Maka ketika juga subhanallah, ya, dunia pada saat itu gempar semua yang ada, baik di kalangan ulama atau juga di kalangan awam. Sampai wanita-wanita melihat jenazah yang itu seakan-akan jatuh berdarah sendiri di atas manusia. Dan wanita melihat di atas rumah. Lalu wanita melihat dari atas rumah dan anak-anak. Ada yang mengatakan 270 orang atau 570 orang. Sebagaimana meninggalnya Imam Ahmad. Oleh karena itu perbedaan ya, antara Ahlul Sunnah dengan orang-orang yang melakukan perintahan, yaitu ketika sudah meninggal, ya, ketika sudah meninggal. Bagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di mana beliau mengatakan, "Qulu li ahli al-kitab bainana wa bainakum yawmal janazah." Katakan kepada orang-orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah bahwa perbedaan kami dengan perbedaan kalian adalah pada hari jenazah. Artinya, suatu Islam ini terang data berjalan sendiri. Karena kaum muslimin cuma tumpah ruah, ya, mengalami kesenian yang luar biasa. Para ulama terkemuka sholat di beliau. Itu bagaimana juga Imam Ahmad. Di mana Imam Ahmad difitnah di zamannya. Begitulah perjalanan para ulama pada zaman. Namun juga ketika meninggal, lalu ketahuan ya, bagaimana besarnya mereka. Dan kaum muslimin sangat bersedih pada saat itu. Termasuk juga ulama-ulama yang dulunya juga salah paham terhadapnya. Maka mereka juga pun mengakui tentang bagaimana kehebatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam masalah ilmu dan agama ini. Baiklah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk sejarahnya bagaimana tentang beliau, aku silakan membaca pada halaman itu. Kita buka pada halaman yang ke-65. Islam Ibnu Taimiyah berkata, pasal tentang sabda Nabi dalam dua hadis yang sahih, "Bada Islamu waridan wa sayahudu waridan kama badaa fatuba lil ghuraba." Awal kedatangan Islam sebagai sesuatu yang asing, dan ia akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Maka kebahagiaan bagi orang-orang yang dianggap asing. Maka kebahagiaan bagi orang-orang yang dianggap asing. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab Bada Islamu Waridan wa Sayahudu kama badaa fahuwa ya'udzu bainal masjidain. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dan juga oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana juga disebutkan hadis ini, riwayatnya adalah Inna Islam, berkat yang lain mengatakan Inna Islam bada awaliban wa tayamudu awaliban kama bada fatuba lukuraba qalu ya Rasulullah wa mali lukuraba qala alladina lukuruna inda fatadina. Islam datang pertama kali asing dan akan kembali menjadi asing seperti semula. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing ini, dianggap aneh. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang dianggap asing itu?" Yaitu apa kata beliau, "Alladzina yunfiquna inda fatadillah." Ada yang mengatakan alladzina yunfiquna. Ada makna aladina yasihuna. Aladina yasihuna adalah maknanya orang-orang yang mati manusia barang yang dalam keadaan rusak. Kalau di luar mengatakan alladzina yasluhuna inda fasadina, orang-orang yang masih mau berbuat baik meskipun manusia dalam keadaan rusak. Kemudian juga di luar mengatakan wa mali kuwabak wala anhuzda minal kuwabakin, yang kata orang-orang asing itu yaitu orang-orang yang keluar meninggalkan kabilah-kabilah mereka. Jadi maksud keluar meninggalkan kabilah-kabilah mereka sebagaimana dijelaskan para ulama, ya, yaitu orang-orang muhajirin yang hijrah dari negeri mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengatakan asing itu karena maknanya orang-orang yang keluar meninggalkan kabilah-kabilah mereka, yaitu orang-orang yang keluar dari negeri mereka untuk menegakkan sunnah Islam ini. Sehingga dimaknai adalah orang-orang akhir-akhir ini. Kemudian pada poin yang pertama, kewajiban berpegang teguh pada Islam di saat keperangannya, kata beliau. Ini poin-poin ini ditulis oleh penulisnya, yaitu oleh penerjemahnya, ya. Sehingga kesimpulan yang diberikan oleh penerjemah. Dalam penjelasannya tentang hadis ini, Nabi Islam berkata, hadis ini tidak menunjukkan bahwa tatkala Islam telah menjadi sesuatu yang asing, ia boleh tinggalkan. Mulia benar bahwa menunjukkan dari negara Islam justru urusannya sebagaimana yang diperintahkan Allah. Bukan berarti ketika Islam menjadi asing tinggalkan. Justru malah kita harus berpegang teguh kepada Islam, kepada sunnah. Banyak perkara-perkara yang dianggap aneh ketika orang menegakkan Islam ini dianggap aneh. Ketika ada orang menggunakan jilbab dikatakan bau surga. Ketika orang dengan masjid dikatakan bau minyak, macam-macam. Ketika mungkin berkulit seperti saya, apa bedanya dengan Imam Al-Mujurah? Apa bedanya dengan Al-Mujurah? Macam-macam. Tidak dilihat apa dalilnya, apa dalilnya, berapa dalilnya. Dan yang aneh, maka wajib bagi kita tetap berpegang teguh kepada Islam dan tidak boleh kita mengambil selain dari Islam. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yubalighu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia termasuk orang yang merugi dengan dunia. Ya, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Imran ayat kan 85. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia dianggap termasuk orang yang merugi. Maka para jemaah, ya, dalam Islam yang asing seperti ini, mari kita bersama-sama mencari Islam yang benar seperti apa. Kalau kita lihat, ya, keterasingan Islam ini juga asing di tengah-tengah kaum muslimin ini. Dan kalau kita lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hadhihi ummah ala thalathin wa sab'in firqah, kulluha min Allah illa wahidah. Umat kami terpecah menjadi 73, semuanya merasa perlu satu. Yang semuanya berhubung untuk mendapat satu. Siapa yang ingin tidak mendapat yang satu ini? Namun, Nabi tidak berhubung di situ. Yang satu adalah al-jamaah. Maka semua itu juga berhubung jamaah. Membentuk amir. Membentuk pemimpin yang masing-masing bisa digaikan. Bahkan saya pernah baca, ya, amirnya itu, ini Islam jamaah, yang sekarang mungkin ada di, ya, amirnya itu ini anak buah yang setiap bulan digajinya diambil berapa persen untuk jamaahnya. Bahkan karena itu baikat dengan penggunaan dalil, dalilnya suami satu penempatan yang benar. Nabi bersabda, man maka laikasi omik ibadah sama kak maikat dulu maikatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada baikat di lehernya mati seperti bakal jahiliyah, maka dibaiatkan oleh amirnya dan taat, ya, dengan ketaatan tersebut bisa dimanfaatkan. Apa katanya? Istrimu ceraikan, aku berikan kepada saya. Diceraikan dan diberikan kepada kalau baru di sini itu ya, luar pekan dan tulis. Jadi lah ini tidak benar, tidak benar agama. Baiknya seperti itu. Nah ini Islam pun juga terakhirnya apa? Jemaah kata pada hari ketiga, ma'ayah jemaah ya Rasulullah. Apa kata beliau? Ma'ana alaih aliyah wa ashabi. Yaitu cara beragama ma, apa saja yang tidak beragama. Di mana anak-anak ini alaih wa ashabi yang aku pegang dan dipegang oleh sahabat kepada hari ini. Jadi mudah kalau kita mau menjadi jemaah, ikutinlah dan berbahagia dan selesai. Siapa pun orangnya silakan ngomong saya ikut nanti dan perasaannya, tinggal buktinya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, cara bermuamalah, cara berbisnis, selesai. Tidak harus ada pemimpinnya. Bahkan ada pemimpin semua masih umat Islam menjadi terpecah belah. Umat Islam menjadi terpecah belah. Padahal kalau Nabi mengatakan kalau dua orang minta dibaiat, ya, apa kata beliau? Yang satu harus dibunuh. Nah kalau dia karena Nabi minta baiat, ini minta baiat, mana harus dibunuh kedua? Nah, maka kita bertugas kepada Tuhan, bertugas kepada apa dipahami oleh para sahabat. Coba kita cari keterangan. Kemudian juga firman Allah inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam. Para jemaah yang dimaksud Allah sekarang ini juga banyak seruan-seruan bahwa semua agama sama, bukan demikian? Tujuannya satu, cuma caranya berbeda. Ya, itu semua agama tadi itu. Sehingga apa? Sehingga ya, tidak apa-apalah agama membiarkan saudaranya masuk agama Kristen, membiarkan saudaranya masuk agama Hindu dan sebagainya. Apa dengan kejelasan apa? Karena agama semuanya sama. Nah inilah para jemaah yang dimaksud Allah. Ya, tentunya inna dinna indallahi Islam, agama yang diterima Allah hanya Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadin min ummati wa la yahdiyun wa la yahdiyun thumma yamutu wa lam yu'min bima wasitu fihi illa annahu kana habiba rahu Bukhari wa Muslim. Demi zat yang aku berada di tangannya, demi Allah yang Muhammad berada di jiwa Muhammad berada di tangannya, kata beliau, tidak ada satu orang pun dari umatku dan juga tidak ada satu orang dari Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia pasti dan tidak beriman kepada apa yang aku bawa kecuali dia termasuk penduduk neraka. Maka kalau kita mengatakan ya ini benar, ini benar, ini benar, berarti kita telah menyalahkan Allah. Sebab Allah sudah mengatakan laqad kafara alladziina qalu inna allaha thalithu thalathah, sungguh telah kafir. Allah yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga dari yang tiga trinitas. Makanya di sini orang yang tidak mengkafirkan orang kafir bisa terancam menjadi jadi kafir para jemaah. Sehingga apa? Ini berat hukumannya. Namun kita tidak boleh serta-merta mengkafirkan tidak. Ini ancaman. Ya, sebab mengkafirkan orang itu bukan urusan kita. Urusan orang yang alim harus diadili dulu orang ini. Apa yang itu menjadi alasannya? Namun tapi kita jangan sampai termangkap pada sebab itu. Semua agama sama. Sehingga anaknya dibawa orang itu disilakan, dibawa orang itu silakan. Jangan sekali-kali. Wa ma'ya besar ya Rasulullah Fihar pada yang buatan itu. Kemudian para jemaah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102 pada halaman 9, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Bertakwa dengan sebenarnya maksudnya apa? An yuta'a fala yusar, wa an yuzar fala yusar, wa an yusar fala yusar. Bertakwa dengan sebenarnya maksudnya adalah kata Rasulullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hendaklah Allah ditaati jangan diingkari. Allah diingat jangan dilupakan. dapat dikuri jangan dikuri. Fakuruni akurkum wasyurun warah takurun. Inilah kalian kepada aku, aku pastinya buat aja. Bersyukur kepada aku, jangan ingkar, jangan kukur. Nabi bersabda, ta'arraf bi Allah ar-Rafa, ya'rif al-Shidda. Ingat kepada Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat dalam keadaan sedih. Ingat kepada aku, jangan lupa, kalau turun ini, takutkan, maka apa akan ingat kepada kalian. Ini namanya, kita bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian, pada halaman 70, beliau membawakan firman Allah, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Rabbnya berkata kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Rabb Taala. Dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Oleh karena itu, ya, agama semua nabi itu sama yaitu Islam. Di mana isinya satu tauhid mengesankan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atna di kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yattabi'u ath-thaghut. Sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. Tugasnya apa? An ya'budullaha, agar mereka menyembah Allah dan meninggalkan ath-thaghut. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah harus ada dua rukun pada jemaah. Yang pertama an-nafyu, yang kedua adalah al-isbat. Apa nabi menolak? Al-Isbat menerima, menetapkan. Tidak boleh orang yang menetapkan la ilaha illallah hanya menetapkan Allah, tidak mau menolak selainnya. Kalau dia hanya menetapkan saja, tidak mau menolak, ya, maka terjatuh pada apa? Terjatuh pada kesyirikan, terutama orang musyrik. Orang musyrik, antum jangan mengatakan mereka tidak percaya kepada Allah. Kalau bersumpah demi Allah, demi Allah, Allah, Allah yang menarik. Bahkan mereka berkeyakinan yang menciptakan langit dan bumi dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25. Walakin sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, kalau kau tanya kepada orang-orang musyrik Quraisy, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab adalah Allah. Nah, ini coba perhatikan. Tapi tauhid seperti itu namanya tauhid rububiyah. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Tapi tidak mau menjadikan Allah sebagai sesembahan satu-satunya. Masih mengakui lata wa sabda dan seterusnya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa laqad di kulli ummatin rasulan an ibudu Allaha wa yatanibu tawus. Sesungguhnya kami mengutus pada masing-masing umat seorang rasul yang tugasnya adalah agar mereka menurut untuk menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan tawus. Apa makna tawus? Pun rumah Allah di Allah. Semua yang disembah selain Allah adalah tauhid. Ya. Kemudian tauhid ada berapa macam? Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Sirah Al-Rahman bin Hasan, Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Rabbul Hadis secara kitab tauhid. Tauhid ada tiga macam. Pertama al-maqbul yang disembah. Yang kedua al-muta' yang ditaati. Yang ketiga adalah al-maqbul yang diikuti. Kalau orang menyembah Allah harus meninggalkan tauhid. Kalau orang mengakui Allah sebagai sembahan, kemudian tidak menolak yang lain, maksud kebenaran syirikan, kebenaran musyrik, sebutkan orang yang mulai. Dan kalau dia hanya menolak, tidak mau menetapkan, maksud kebenaran orang ateis yang tidak mau iman, adanya Tuhan. Maka orang yang menolak Allah, la ilaha illallah, tidak ada. Coba, tolong saya ingin tahu apa makna la ilaha illallah para jemaah. Maaf, jangan merasa dicek. Apa namanya? Yang dulu kita dengar apa? Tidak ada Tuhan? Itu para ulama mengatakan makna batin, makna yang salah. Ya. Kalau mengatakan la ilaha illallah dari Tuhan selain Allah, makna yang salah. Pertama kali dengar begitu kita kaget. Apa maksudnya? Kenapa dikatakan salah? Karena apa? Karena makna la ilaha illallah adalah la ma'budu li haqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Artinya sebenarnya Tuhan yang selain Allah itu ada dan Tuhan mengakui, Allah Subhanahu wa taala mengakui. Namun yang tidak diakui adalah tidak berhak disembah. Adapun ada ada. Dan banyak orang mengatakan di antara ayat yang kita sebutkan dalam surah As-Saffat 35:36 tadi, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syair majnun. Mereka dulu ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah mereka enggak mau, sombong. Dan mereka mengatakan, kata mereka dalam meninggalkan ilah-ilah kami, Tuhan sembah rumah kami. Kata gara-gara itu masih dihadirkan. Namun yang diingkari oleh Allah tidak berat disembah. Bagaimana Allah tidak berkirman, Waya jakuna minunillah, ma la yadurhum wa la yisfa'hum, Waya kurun haulah tuta'anan illallah. Mereka bersembah atau minta kepada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, dan tidak pula bisa memberikan mudharat, dan mereka mengatakan bahwa yang disembahkan itu bisa menjadi penolong-penolong mereka yang ada dalam Allah. Nah itu bahaya. Jadi ada, tapi yang diingkari adalah tidak berhak disembah. Maka ketiga macam tauhid ini harus kita hindarkan. Yang pertama al-ma'bud yang disembah, Syekh Muhammad bin Shalih ini di dalam kitabnya Al-Qur'an Mukim, kitab tauhid, memberikan contoh yang disembah contohnya kuburan. Kuburan itu disembah apa? Apa namanya kaitannya atau pemahamannya? Para jemaah yang dirahmati Allah, boleh buka dalam surat Nuh ayat yang ke-23 atau 21 ya. 21 atau 23 saya lupa ayat itu. Allah berfirman, "Wa qalu la tadzurunna alihatakum wala tadzurunna wadda wala tuwa wala yamuta wa ya'uta wa nasra." Mereka berkata, jangan tinggalkan mereka kalian tuan-tuan kalian. Jangan tinggalkan buat tuwa, yamut, ya'ut dan nasr. Kalau buka terjemahan Quran, depan apa makna mereka itu? Siapa mereka sebenarnya? Dan kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir atau dari tafsir Al-Ghazali dan tafsir ulama-ulama terdahulu, bahwa kelima nama ini adalah nama-nama orang soleh di masa hidupnya. Dan ketika meninggal dunia, fitnah, lalu datang ke kuburannya, ibadah di situ, ya, dan saling satu sama lain saling membisikkan bagaimana kalau kita bentuk patungnya sehingga kita ibadah kepada Allah itu lebih khusyuk. Seperti itu para jemaah. Ya. Jadi untuk mengenang jasanya mereka datang ke kuburan. Ya. Dan menganggap kuburan itu penghuninya bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah muncul awal pertama kali kesyirikan itu gara-gara kuburan. Kalau kau dibuka Quran surat Nuh ya, ayat 21 atau 23 surat Nuh ayat 23 ya, surat Nuh ayat 23 kalau dibuka begitu. Dan kalau ada tafsir mutakhir buka itu bagaimana kami menjelaskan berkali-kali sore bahwa kelima nama wa yang mengenal adalah nama-nama orang soleh. Orang yang berjaga tahanan ustaz oleh biaya percaya saja. Ketika melihatnya berebut datang ke kuburannya, beribadah di situ. Merasa khusyuk beribadah di situ. Oleh karena itu, para jemaah, apa doa Nabi? Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yubban. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan alhamdulillah doa Nabi pasti dikabulkan. Dan Nabi yang pernah ke Madinah, ya, dijaga situ orang dengan kuburan yang jauh. Ya. Khawatir apa? Pada pendidikan. Apa nggak boleh jalan kubur? Boleh. Kuntut air itu kan jalan kubur, kan dulu lah. Dulu aku mengatakan jalan kubur, sekarang jalan lah, kata Nabi. Nabi pernah menangis, dan membuat orang kita yang menangis. Dan Nabi menjelaskan, Istagatul Rabbi, angkat tahu kirolaha. Orang dia ada nanti. Wastagal Quran azura kuburha wa ajnan fazur kubur fa'ilaha tudatul kubur maut roh kubur. Beliau telah menangis dan membuat orang pikir menangis. Beliau mengatakan, aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan, sehingga beliau sedih dan menangis. Dan aku minta izin kepada Allah untuk jarak kuburan yang Allah mengizinkan. Karena itu jarak kalian ke kuburan, karena itu juga mengingatkan kepada kematian. Kenapa tidak diizinkan? Minta ampun untuk ibunya, karena itu zaman juga keadaan musyrik. Demikian bahasanya. Maka jarak kubur yang pertama tujuannya mengingat kematian. Kemudian berikutnya adalah mendoakan orang yang meninggal, bukan malah berkah. Ya, ini naik jabatan datang liburan di tempat batu nisan yang lain, lalu pulang bangunan. Nah, kalau kita sampai yang dakwah ini dianggap asing. Bagaimana begitu? Sementara dari dulu sudah seperti ini. Ketika Nabi menyampaikan dakwah ini dianggap aneh, dianggap asing. Maka ini merupakan inti dari dakwah para anbiya. Tolong buka surat Nuh. Ya, dan kemudian berkata para ulama Ibnu Katsir, beliau madzhabnya Syafi'i. Ibnu Jarir kembali buka di situ. Tapi para ulama Al-Mutawatir ini menjelaskan siapa mereka itu sebenarnya. Ini tauhid yang pertama yang makhluk yang disembah. Orang ingin menegakkan anaknya datang ke kuburan. Ya. Kemudian kuburannya diambil tanahnya, tanahnya dibawa pulang. Karena kan juga orang Surabaya dekat dengan kuburan Mang Ampel, saya waktu itu sering tahan. Ya. Saya lihat orang itu tolong. Saya juga pernah melakukan begitu. Ya. Benar, saya juga ya macam-macam sudah kita lakukan. Orang saya lihat ini bahkan juga ada buah pasir kita ambil, ada batu yang kami kita ambil di atas ini ada tempat jadi di jalannya. Dan orang dia yang kuburan. Arang empat arah mata ini. Maka itu tidak benar ke dalam agama para jemaah. Kuburan adalah mendoakan orang yang mati. Nah ini. Oleh karena itu ketika ini ditemukan dianggap aneh, dianggap asing. Ya. Makanya Islam datang secara kori dan asing akan menjadi asing selanjutnya. Dan berbagai orang yang asing. Kemudian yang kedua, balasan bagi orang yang tetap berpegang teguh pada Islam. Yang pertama tadi kita tetap pegang teguh pada Islam, apapun yang terjadi. Dan agama Islam adalah agama yang paling benar. Jangan ada yang mengakui bahwa ada agama lain yang sama-sama benar, atau mengatakan semua agama benar, tujuannya sama. Jangan. Itu bisa membuat orang dari Islam. Kalau begitu, apa sih firman Allah tadi? Wahai yang terkasih, غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو من آخره من الكافرين. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan termasuk orang yang rugi. Inna dina inda Allah Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Makanya Nabi mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadin min ummati." Walai hudiyum walai hudiyum Sumayamut walai yu'min Bima usutubi illa anawkana Min akhalina Rasul Qadar Muslim. Demi zat yang Muhammad berada di tangannya, ya tidaklah apa namanya mendengar dari mendengar pesan atau mendengar dari itu satu orang dari umat ini dan juga tidak pula orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian dia masih tidak beriman dengan apa yang dibawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Maka beragama Yahudi turun Nabi Isa lalu beriman kepada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa meninggal, datang Nabi Muhammad rumah harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sudah mengkafirkan apakah kalau Nabi Nasrani ingin berbuat di neraka. Sungguhlah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu trinitas. Allah sudah mengatakan kenapa kita tidak? Kenapa wahai jin kalau sudah mengatakan? Ya, jaringan Islam berat. Kalau kamu katakan jaringan Islam berat, ya banyak menyesatkan orang. Banyak menyesatkan para jemaah. Ya, banyak menyesatkan kamu ini. Ya, memang dakwah mereka, dakwah mereka itu sangat disambut oleh maaf orang-orang yang masih lemah dan suka dengan kebebasan. Demikian. Berat jelas-jelas Allah beriman. Ini bisa lihat firman Allah tersebut. Kemudian yang kedua balasan bagi orang yang tetap berpegang teguh pada Islam. Oleh sebab itu, ketika Islam beralih sebagai sesuatu yang asing, maka agama lainnya tidak diterima. Bahkan telah tetap dalam bahan yang sahih hadis Iyaw bin Himar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda insya Allah nazara li ahli al-ardi fa mahatahum aradahum wa ajmahum illa taqiyyan min al-islam. Sesungguhnya Allah memaksa penduduk bumi lalu dia lukai mereka yang Arab dan yang ajam selain Arab terus sebagai jadah muka. Ini adalah potongan hadis yang ada di bawah itu yang oleh penerima ya kemudian diturunkan semuanya di sini. Yang artinya adalah bahwasanya Allah telah bersabda pada suatu hari dalam kitabnya, ketahuilah bahwasanya waktu memerintahkan aku untuk mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu tahu. Jadi apa yang telah diajarkan kepada aku pada hari ini. Allah berfirman, setiap harta yang telah menggerakkan kepada seorang hamba adalah halal dan sejujurnya telah aktifkan hamba-hamba sebagai orang-orang muslim yang tunduk datang kepada aku. Namun mereka menjadikan oleh para syaitan lalu membawa mereka menjadi jauh di agama mereka. Para syaitan itu mengharapkan apa yang aku harapkan bagi mereka serta memerintahkan mereka agar menyebutkan aku dengan sesuatu yang tidak pernah aku turunkan bukti kepadanya. Dan bahwasanya Allah melihat penduduk bumi lalu dia mukai mereka yang Arab dan yang bukan Arab kecuali sebagian dari ahli kita. Dalam konten ini adalah orang yang bertauhid. Kemudian pada halaman berikutnya yaitu halaman 72. Demikian pula hal ini tidak menunjukkan bahwa manakala Islam menjadi sesuatu yang asing, berarti orang yang berpegang teguh padanya berada dalam kondisi yang buruk, tidaklah demikian. Bahkan justru sebaliknya, ia sebagai orang yang paling berbahagia, sebagaimana pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada penggalan terakhir hari tersebut, pasti berbahagia orang yang demikian berhasil. Dan kalau kita lihat para jemaah, keterpurukan kaum muslimin sekarang ini, ya sebabnya adalah satu, jauhnya dari agama. Apa kata Nabi dalam hadis dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi bersabda, "Idza tabayya'tum bi na'inah wa aqadtum adnal baqar wa raditum bil za'i wa taraktum al-jihad, sallallahu alaihi wa sallam, la yanzi'u hatta tabdu'u dhalikum." Rawahu Abu Dawud an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apabila kalian berjual beli dengan na'inah yaitu dengan riba, dan kalian memegang ekor-ekor sapi dan berjual dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menurunkan kehinaan dan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Syekh Al-Albani juga menjelaskan, ya maksudnya jual beli dengan riba ini pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan pelanggaran tidak hanya dengan riba saja, banyak pelanggaran dilakukan, perzinahan, pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian memegang ekor sapi itu adalah perkara yang masuk cinta dunia. Yang ketiga meninggalkan dia dan dia banyak kewajiban yang dia tinggalkan sholat, bilur walidain banyak. Apabila pelanggaran dilakukan, kewajiban banyak ditinggalkan. Orang senang cinta hanya kepada dunia saja, maka Allah akan memberikan kehilangan dan jangan dicabut kehilangan tersebut sampai kembali kepada agama kalian. Dan orang yang kembali kepada agama itu dalam keadaan asing. Itu dalam keadaan keadaan asing. Dan sebagaimana firman Allah, tuba lahum ya usmaan, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Surah Allah boleh berkembali. Karena dia termasuk golongan as-sabiqu dan al-walun yang mengikuti atau menghidupkan perasaan Islam sebagai sesuatu yang terakhir. Maka para jemaah, dalam Al-Quran disebutkan ya, yang hadir dalam surat Al-Ahqaf ayat 11 tadi, elit-elit kafir Quraisy, musyrik Quraisy itu mengatakan kepada orang beriman, seandainya kami membaik, maka tidak mungkin ya, budak-budak itu mendahului kami. Itu kata mereka. Ya, berarti apa? Jangan asing jaga kami. Tapi Allah memberikan apa? Memberikan kabar gembira. Tuba lahum wa husna. Kabar gembira bagi mereka, bagi mereka kebahagiaan dan kembali yang baik. Ya. Dan mereka lah yang pertama kali menyebut agama Islam itu berdasarkan akhtar itu dan al-Balu dan surat Tawbah ya 100 Allah berfirman ya besar itu dan al-Balu minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan wa dzalika dzalika al-fawzul 'azim. Surat Tawbah ayat 100 ini perlu dibacakan. Orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan dengan baik, maka apa? Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sekal mereka di jalannya selamanya. Dan itulah kemenangan yang sangat agung. Maka kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surga Allah dan mendapatkan kemenangan yang agung, maka ikuti para soleh, ikuti para sahabat dalam cara beragama. Ridho surga, jangan seperti orang yang memiliki keyakinan yang mengatakan begini. Mungkin saudara bisa buktikan benar atau tidak. Kalau tidak, bisa dikoreksi. Ada banyak orang mengatakan kalau kalian ibadah itu jangan minta salah dan Allah, jangan minta surga. Yang penting Allah ridho. Tidak apa-apa masalahnya yang penting Allah ridho. Tapi tidak mungkin. Dan itu ada yang berkaitan begitu. Karena banyak perasaan. Dan banyak dilakukan dalam kesalahan bukti. Ya. Apa yang takut dari saya seperti ini masuk surga itu jauh? Ya tidak pantas lah. Ya. Bila dia begitu, dengan apa? Dengan tujuan yang sudah saya dulu baca. Ya. Saya dulu baca, saya hafal. Inna illa suri-suri kau bi'ahla Walakwa'ala kali jahini Abali tawas Allah bilu tumubi Aina Allah bilu jahbirahmi. Saya baca dulu, tapi saya baca juga. Ya, saya baca. Ya, saya juga baca juga. Kalau tidak tahu saya, apa yang dulu itu? Ya. Saya dulu juga pemimpin berjanji juga bisa. Banyak yang apa, saya memang saya dulu itu berjanji. Ya, kecil. Dia datang orang tua. Ya, kalau salah ya kita. Kalau tidak tahu salah ya kita kerjakan. Sehingga dia seperti orang yang tidak akan kasih sombong. Al-Qibur adalah batur hak orang tua. Kemungkinan orang tua dan memenangkan manusia. Kira-kira itu betul ya. Ya Allah, aku tidak akan menjadi penduduk Ridho. Surga Ridho. Dan aku tidak kuat untuk menanda jari. Kata saya kan di mana? Ya, tegas. Dan Quran mengatakan dengan tegas. Oh, banyak anda di sini yang ada sana. Tapi apa yang ada, tapi yang ada benar. Quran tidak. Dan Nabi pun juga bersabda. Wa idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Oh, kalau engkau, kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga, surga itu. Yang namanya perasaan, apa ya Pak? Saya ajaran itu surga. Perasaan, ini banyak yang suci. Oleh karena itu, para jemaah, di dalam kita, bahwa itu, tidur kita bersunnah. Ya, oleh Abu Musa, Abu Musa, tadi ini ada hilari. Abu Musa, Abu Musa, ya, disebutkan itu apa? Disebutkannya adalah agama ini banyak dirusak oleh empat perkara. Yang pertama, al-aql oleh akal. Ya. Yang kedua, al-iyah, iyah-iyah. Yang ketiga, al-zawq perasaan. Yang keempat, al-iyah dan kelima. Agama ini banyak dirusak oleh empat perkara ini. Pertama, akal. Yang pertama merusak agama dan akal siapa? Iblis. Ya, iblis. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ikhuna lil malaikati sujudi Adam wa fasajaduhu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kepada iblis, tidak mau sombong. Lalu Allah juga berfirman, Bokolama mana akan tasjud, antah sudah ditamatuk. Kola ada kayu pintu, kola kaninya, bokola tahu binti. Nah ini jawab ibu. Iblis, kenapa apa yang halangi kau untuk tunduk kepada Adam ketika aku perintah? Apa kata iblis? Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan Adam dari, kau ciptakan dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Ini logiknya. Ya akal, akal yang tidak mengundur kepada syariat. Akal yang tidak mengundur kepada syariat. Adapun akal yang mengundur kepada syariat adalah akal yang dimuliakan. Akal ini menentang dalil. Yang kedua kiat, banyak dipakai oleh para fuqaha. Seperti misalkan nikah itu tanpa wali gak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena wanita itu kalau jual barang maka harus gak ada walinya. Jadi kan dua kali nikah, karena dia menentang dirinya dengan akad. Sehingga tentu wali di perdata. Iya, dikiatnya kepada jual beli. Tapi dalil mengatakan, La nikaha illa biwaliyin. Usai dan adlin. Tidak sah nikah dengan wali dan jual tapi hadir. Makanya orang yang berbulat, ya, mereka menggunakan pendapat ini pendapat Abu Hanifah. Pendapatnya apa? Dikatakan nikah tanpa wali. Pendapat Abu Hanifah. Pendapat kalau tidak dengan dalil tinggalkan. Pendapat Imam Malik pendapat saksi. Pendapat Imam Syafi'i mahar tidak perlu dengan barang, bisa dengan bacaan. Maka diambil yang enak. Tidak pakai wali, tidak pakai saksi, tidak pakai mahar. Cuma misalnya baca terus sebelum sholat. Ya, kata wanita, nih, pendapat Imam Abu Hanifah, ini Imam Malik, ini Imam Malik, pendapat Imam besar itu kulit. Kedua, saya nikahi kamu dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, itu namanya zina. Ya, itu namanya zina para jemaah. Dan setiap ulama mengatakan, kata Abu Hanifah, tidak sahih hadis kalau orang ini. Kalau ada hadis yang sahih, itu pendapat saya. Imam Malik juga mengatakan, tidak sahih, kalau orang ini. Kalau ada hadis yang sahih, itu pendapat saya. Imam Malik mengatakan, kullu ahadin yukhad wa yurad billah syarih wa al-Qur'an. Setiap orang bisa diambil pendapatnya dan bisa dibuang kecuali pemilik kuburan ini dengan menuju kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bisa salah? Mereka mampu ya. Dan setiap mungkin bersyukur salah dapat pahala karena mungkin lahir. Para imam yang punya ilmu sebagaimana Nabi Musa kaidah kalau hadir kalau ditanya dan semua apa kalau ajaran wajib belajar dan semua apa kalau ajaran kalau sorry. Apabila seorang mencintai dan istihad benar dapat dua perkara dapat satu. Namun kita kalau sudah tahu ya sudah. Jangan bikin yang salah. Buka surah Al-Baqarah 196. Apa konsekuensinya? Apa kata Allah? Istabaru alladzina tuhimu min alladzina tabau wa ra'u al'adzab wa taqatta'a bihim al-asbab wa qala alladzina tabau law anna lana karatan qala tabarra'a minhum kama tabarra'a minhum. Ketika kita berlepas diri orang-orang yang diikuti, ya, dari orang-orang yang diikutan tadi, Karena apa? Karena melihat azab dan kutuk semua nanti akhirat. Maka berkata orang-orang yang ikut-ikutan, Bapak dan Adik, kami punya kesempatan berpas diri dari kalian dulu di dunia, maka kami berpas diri. Coba bagaimana kalian sekarang ini berpas diri? Artinya ada yang bisa kembali dunia, ya, dan kami ikut kamu. Tapi terlambat, kalau yang terlambat. Buka surat Al-Baqarah 196. Tabarra alladziina tulimu min alladziina tabarra'u wa ra'u al-'adab wa taqarra'a bihim al-ahzab wa qala alladziina tabarra'u law anna lana karratan ma tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Jangan mengatakan mati hidup saya ikut pulang, ya, mati hidup saya ikut pulang, karena sudah jelas salah. Nanti berlepas diri semuanya masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga para jemaah, atau yang kedua sebelum saya, ya, yaitu ya, ada pun di akhirat telah mereka adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya setelah para nabi. Sedangkan di dunia Allah telah berfirman tentang mereka, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung kamu dan orang-orang beriman yang mengikuti kamu. Maka di sini para jemaah yang Allah ikuti salafus saleh, ya, kalau ingin kita selamat di dunia ini. Kenapa kita harus ikuti mereka? Alasan pertama, Allah sudah memuji tentang mereka, kita para sahabat, ya. Dan juga At-Taubah ayat yang 100, dan juga surah An-Nisa ayat 115. Wa man yashakkir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yastabi'u bayna sabilil mu'minin yuwallihi ma tawalla wa yuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mentakabur setelah jelas darinya petunjuk dan mengikuti jalan lain dari orang beriman, maka dibiarkan dalam kesesatan, dibiarkan dia dalam kesesatan dan akhirnya masuk dalam neraka. Nah, di sini jalan yang beriman yang dimaksud adalah para sahabat, karena dalam mereka orang kali masuk Islam. Bagaimana kita tidak memiliki sahabat? Sementara nabi nya mengatakan Abu Bakar bin Jannah, Umar bin Jannah, Utsman bin Jannah, Ali bin Jannah, Abdurrahman bin Auf, Ubaidillah bin Jarrah, ya, Al-Jubair bin Allah, 10 orang, ya, dan yang lainnya. Karena apa? Mereka dijamin dengan surga karena apa? Karena akidahnya. Karena apa? Karena cara beragamanya. Nah, itu oleh karena itu mari kita suka lebaran-lebaran mereka, bagaimana akidah yang diajarkan dari mereka yang mati kepada kita. Coba sekarang pertanyaan, di mana Allah? Iya Pak? Iya. Ada lagi jawaban? Bebas, jangan contek. Ada yang jawaban yang lain? Ada yang mengatakan sudah mendengar Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah di hati. Ada yang mengatakan Allah tidak bertempat. Kalau bertempat berarti dia bertempat. Dan tidak ada yang butuh pada sesuatu untuk makhluk. Pakai apa? Pakai logik, ya, pakai akal. Maka di sini para jemaah yang mengatakan Allah, ya, jangan pakai akal. Karena kata Ali, laukah kasih mobil roki, lakana lakana akalukum, au labil masri, bima'lalu. Seandainya adalah itu mata-mata akal, maka yang lebih berhak yang diusap bagian bawah sepatu, bukan bagian atasnya. Demikian, ya, kiyah yang pasti, kiyah yang sahih, betul, boleh. Ya, ada keputusan itu Quran, Sunnah, Ijma', kiyah yang benar. Kiyah yang pasti dari tadi berkaitan dengan dalil yang namanya dia ditinggalkan, dalil yang namanya. Jangan dengan perasaan, dengan perasaan apa pasti itu program itu. Jangan pakai perasaan, harus dengan dalil. Perasaan, kalau kamu minta ibadah jangan minta pahala kepada Allah dan minta balasan siapa Allah untuk neraka yang mungkin sama itu, tidak mungkin. Kalau kamu berdoa pasti masuk surga seperti mana atau buat seratus lagi. Tapi perasaan lagi, ada orang ketika ada dia, Ustaz, saya ini diajar Ustaz saya, sholat itu urusan pribadi katanya. Oleh karena itu, jangan keluar ke masjid, nanti lihat rasa. Saya kembalikan kepada jemaah, bagaimana jemaah tujuh yang gak masak gak ada orang di masjid. Kalau semua orang begitu masjidnya kosong. Ya betul, pilihannya betul, gak boleh. Tapi cuma berarti gak ada di masjid. Ini kalau kita lakukan Allah SWT, tapi keadaan. Padahal yang namanya takwa adalah takwa juga kita lakukan dengan Allah SWT. Kalau takwa itu adalah untuk taat kepada Allah berdasarkan ilmu yang mengharapkan pahala. Wa satu ka maksiat Allah ala kun kamu tahu itu Allah. Engkau meninggalkan maksiat berdasarkan ilmu dan dengan takut kepada siksa Allah SWT. Nah inilah, oleh karena itu kita ibadah itu antara al-khawf wa rodya wa ma'abda. Antara takut kepada siksa dan mengharap akan ampunan dan kepada Allah SWT. Demikian itu Tuhan. Kemudian selanjutnya pada halaman 75, oleh sebab itu atau dengan demikian setiap muslim yang menuju Rasulullah SAW akan melindungi dan mencukupinya serta menjadi pelindung baginya di mana dan kapanpun dia berada. Allahu waliyyuladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilal nur. Waladzina kafaru awliyaum ath-thaghut yukhrijuhum minadh dhulumati ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah lah pelindung bagi orang beriman. Wali, pelindung bagi orang beriman yang mengeluarkan dari gelapan menuju cahaya. Adapun orang kafir pelindung dari tauhid yaitu syaitan yang mengeluarkan dari cahaya menuju kepada kegelapan. Oleh sebab itu ada kaum muslimin yang berpegang teguh pada Islam yang berdomisili sendiri di negeri kafir, mereka merasakan kebahagiaan setiap kali memegang Islam secara bersungguh-sungguh. Walaupun ada keburukan yang masuk menimpa mereka, hal itu disebabkan karena dosa-dosa mereka. Ya. Jadi para jemaah, kalau kita ini mengalami keburukan, itu akan disebabkan dosa kita. Wama akal bakum min musibatin illa mimah kata kau mimah kata bak ayyikum. Ya. Waya akum jadi. Tidaklah musibah yang menimpa kalian disebabkan karena dosa-dosa. Dan ketahui para jemaah, bahwa kalau Allah menjadikan kebaikan bagi hambanya itu segera diberikan di dunia atasnya. Nabi bersabda, "Jika Allah Allah diakhiri al-khairu ajjala lahu uqubat fi dunya. Wa idza Allah Allah diakhiri asyara amsakahu an dzabihi an dzabihi tsumma yaqi bi yawm al-qiyamah." Allahu at-Tirmidzi. Bahwa apabila Allah itu menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan akibat dari perbuatan dosa di dunia. Maka kalau kita misalkan nanti pulang ngomongnya ngobo atau bardo tetap periksa apa kesalahan kita. Ya. Atau kita sakit, atau kita di apa saja yang menyiksa kita, maka itu Allah sebenarnya menghendaki kebaikan. Dan kalau Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, dia dibiarkan dengan dosa-dosanya, nanti akan dibalas dari kiamat. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai iri sama orang enggak sholat, badannya sama tanggung sama tubuh, rumahnya sama naik ke atas, ya. Mobil sama berderet, jangan kaget. Ya, itu sindrom. Kalau dia masih dapat begitu, maka siksanya akan lebih berat nanti dari kiamat. Dan juga agar jangan mengatakan pada orang yang kena musibah bahwa dia itu banyak dosa dan begini. Itu semua kehendak baik Allah kepada orang tersebut. Inilah agama kita mengajarkan. Bahkan orang-orang musyrikin dalam kita jika melihat orang muslim yang benar-benar menerapkan Islam, mereka memuliakan dan menghormatinya serta melindunginya dari berbagai perbuatan yang mereka lakukan kepada orang-orang lainnya. Secara lahiriah menyebutkan diri kepada Islam tanpa merealisasikan ajaran Islam dan tidak menghormatinya. Bahkan kalau kita mau menghormati Islam, mereka senang. Karena Islam itu adil, Islam jujur. Kalau orang berlepas muamalah kerjasama dengan kita tidak bakal rugi, karena kita menerapkan konsep kejujuran, konsep saling membantu. Riba Islam larangnya. Wa halallahu wa halallahu bai'a wa harrama riba. Kalau mengharapkan jual beli dan mengharapkan riba dan praktik ribawi yang banyak menghancurkan sendi-sendi perekonomian di mata demikian. Kenapa? Kita tidak suka dengan Islam. Dan Islam mesti kalau kata Tuhan, sebagaimana Allah mengatakan ya, seperti kata kata di dalam kaum sekian, semua yang perintahkan oleh Allah pasti ada kebaikannya. Dan semua yang dilarang oleh Allah itu pasti ada dampak negatifnya. Zina, coba sekarang aib berjalan-jalan. Hubungan bebas ketika sudah dilarang banyak orang. Pasti semua ini yang dilarang pasti mengandung keburukan bagi hamba. Dan semua yang diperintah pasti mengandung kebaikan bagi hamba. Dan yang bisa menangkap adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang hatinya bersih. Dan itu bertingkat-tingkat orang bisa menangkap kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian para jemaah, yang ketiga yaitu kenikmatan dan ujian bagi orang muslim. Demikian pula kondisi kaum muslimin pada perubahan Islam dan pada setiap waktu. Karena sesungguhnya manusia di dunia ini meski tertimpa sesuatu yang buruk, namun Allah memiliki berbagai nikmat karunia atas hamba-hambanya. Meskipun manusia di dunia ini meski tertimpa sesuatu yang buruk, ya, akan tetapi keburukan yang menimpa seorang muslim jauh lebih kecil dan kenikmatan-kenikmatan yang sampai kepadanya jauh lebih besar. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah yang di beberapa muslim, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Apa maknanya yang diperoleh? Maknanya barangkali dengan contoh lebih jelas. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau maksudnya Syafi'i, beliau pernah menjadi qadhi qudhat, ya, hakim agung pada saat itu. Beliau naik kereta yang sangat bagus. Kemudian naik kereta yang sangat bagus. Ada orang Yahudi jual minyak. Ya. Orang Yahudi yang jual minyak sangat rendah kedudukannya. Apa katanya? Wahai Ibnu Hajar, hai kami, bukan karena itu mengatakan dunia tidak mukmin, modalnya itu kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Tapi kenapa kamu naik dari saya nyuruhinya? Abu Hasan Muhajir orang cerdas. Ya. Apa kata beliau? Oh, saya menjadi seperti ini di dunia dibandingkan dengan di akhirat, gak ada apa-apanya. Sehingga ini adalah penjara manusia. Dan kalau jual minyak seperti itu, gak ada apa-apanya dibanding neraka nanti. Sehingga kalau jual kebalikan, dan ini gak ada apa-apanya dibandingkan nikmat akhirat, itu aja. Sehingga ini gak ada apa-apanya penjara manusia. Maka langsung saat itu Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah. Ayo para jemaah, ya, dengan begitu sudah dapat hidayah. Ya. Kalau ulama, ya, dengan seperti itu sudah dapat hidayah. Ya. Nah, hidayah itu tidak selamanya datang dari orang yang berilmu. Banyak berapa orang dulu maaf Ustaz, saya jajan ini dulu saya itu orang mau sekolah, ada juga dulu orang ke masjid, ada juga orang ngaji. Ini alhamdulillah dengan teman ini dengan dia apa ada saya alhamdulillah sekarang saya mau ngaji, saya sudah mau berjemaah dan keluarga teman-teman. Masya Allah, Allah Taala. La ilaha illallah bika rabbal wahidah khairukan dari hamurin na'am dan teman. Sungguh kau jadi bakal Allah memberikan hidayah kepada seseorang itu lebih baik daripada orang. Oleh karena itu para jemaah jangan bosan-bosan untuk mengajar terutama orang-orang dekat untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Tidak boleh kita putus asa dalam hal ini. Maka di sini adalah kenikmatan yang dapat oleh orang sekarang lebih besar lagi. Ya. Dan memang kata Nabi al-hubbatul jannah beri masalah wa hubbatinna di syahwat. So jadi diri oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Sholat subuh berat, datang ke majelis ilmu juga berat, harus haji juga berat. Memang dikirim oleh tidak menyenangkan. Tapi mereka dikirim oleh syahwat, dikirim oleh yang menyenangkan. Ya. Korupsi itu enak bagi orang tuanya. Ya. Kemudian zina juga demikian, mabok-mabokan, menyenangkan, tapi nanti ancamannya. Oleh karena itu, ya, keburukan yang menimpa seorang muslim jauh lebih kecil, ya, dan kenikmatan yang didapatkan jauh lebih besar. Adalah kaum muslimin pada perumahan Islam, meskipun mereka diuji dengan gangguan orang kafir dan terusir di kampung halaman mereka, namun demikian apa yang terjadi pada orang kafir itu berupa kebinasaan jauh lebih besar. Dan apa yang dicapai oleh orang kafir berupa kemuliaan atau harta benda dicapai pula oleh kaum muslimin lebih banyak dari apa yang dicapai oleh mereka. Bahkan lebih banyak dari apa yang dicapai oleh orang-orang kafir mereka. Dan memang kalau jemaah ya, mempertahankan agama ini adalah sangat berat ya pada ujiannya. Maksud surga itu juga harus ada kos harus dibayar. Bagaimana ya. Allah berfirman, Am hasibtum hatta tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum mathalul ba'sa wadh-dharra wadh-dhillu hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu wa 'amilu shalihat ala inna rabbahu qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian cobaan ujian yang dialami orang dahulu? Ada yang disembelih, ada yang digergaji hidup-hidup, ada yang dimasukkan api bara api. Sampai ada seorang ibu pegang anaknya sama raja untuk masuk api. Sang ibu khawatir dengan anaknya. Allah memberikan pertolongan apa? Anaknya bisa ngomong, bayi kecil bisa ngomong. Ya Allah, nanti adalah hak. Wahai ibu, kamu dalam di atas kebenaran dengan ragu. Maka dia masuk ke dalam api. Apakah kalian masuk saudara itu saja kata Allah? Sebelum datang kepada kalian cobaan-cobaan, bilang di sini ditimpa dengan batu dadanya di tengah teriknya pada pasir. Kemudian Sumayyah itu sudah dikawal dengan tombak sampai mati. Walau akhirnya jika begitu, ya. Sampai amal bin Yasir mengatakan tak ujaran, tak ujaran. Sampai ribut, sampai dapat kesat, sampai kepada Nabi. Dan Allah menurunkan, yang kau dulu mutmain beriman. Tapi hatinya tetap beriman. Hatta yakulah Rasul walladzina amanu. Maka Rasulullah, sampai Rasul dan orang beriman bertanya, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna Allah jadi ketahuilah bahwa pertolongan Allah datang. Maka para jemaah, jangan ragu kalau kita mau berbakti kepada Allah. Kalau kita mau taat kepada Allah, maka pasti ada balasan baiknya. Tapi memang pahit. Ya. Sholat berjamaah pahit. Ibu-ibu menuntut Allah panas, gerah. Bukan demikian. Kadang ada yang menyindir, apa gerah pasti menyindir. Sabar, harus sabar. Justru yang telanjang, di mana? Ya. Banyak orang yang gerah dengan orang menuntut badan, tapi gak gerah dengan orang yang telanjang. Malah senang. Padahal sudah Al-Quran mengatakan, Ya Allah Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin yudhina min jalabi bihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada wanita beriman, katakan kepada anak perempuanmu dan katakan kepada wanita beriman agar mereka itu menutup badannya dengan jilbab, menutupkan jilbabnya. Coba dulu kalian ya, perhatikan. Dan juga juga dengan bapak-bapak sekalian, kita ini sebagai penanggung jawab dari Allah atas anak dan istri. Apa kata Nabi? Salatun laik huruman jannah walayam turunwa ilayin ya berjawabah kiyamah al-am walidai wal ma'atun mutawasilatun mutasadiyatu berhijat wassayyuh rohul darul. Tiga orang yang surga dan tidak dijadikan Allah yang pada rahmat dari kiamat. Yang pertama, orang anak dihakat kepada orang tua. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, ad-dayyus. Siapa dayyus? Alladzina yughallu ala ahlihi. Kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan kepada istri dan anak-anaknya. Istrinya maaf, tapi kerancuan di luar menjadi bagian. Siapa? Kerancuan saja. Ya, seakan-akan silakan semua boleh melihat dan semoga anak perempuan datang laki-laki sama mahramnya berdua di rumahnya malah dibikinnya di rumah ini ya umum dibikinnya di rumah ini bagus sebelum ya umum tinggalkan ya jangan berdua jangan berantem anaknya perempuan ditinggal sama orang mahramnya inilah ketika anaknya dibinai dan laki-laki tersebut sudah kalah kabur. Dan berapa banyak wanita yang dizina laki-laki, ya, kemudian kita bertawa jawab, ya, kemudian apa dipukulin, melapor dibunuh, melihat jejak, kemudian apa dibakar, disingkirkan, dibuang ke tempat lain. Apakah menunggu sampai seperti itu kalau berlama? Tentunya semua orang tua akan berteriak, tidak mau membuka seperti itu. Terutama kepada ibu, jangan biarkan anak perempuan yang sudah balik bersama tuan mahramnya di bawah bersama kemarin. Karena kita tidak boleh seperti itu. La yaqulunna alaikum bimra'atin illa ma bi mahramin. Tidak boleh seorang yang kalian berdua dengan wanita yang bukan mahramnya. Baru setelah terjadi seperti itu, berapa kejadian terjadi, ya, sudah anaknya dihamili orang baru. Ingat kepada orang-orang yang hamil, kalian punya ibu, kalian punya saudara, kalian punya anak-anak, ajajah di sisi aman, barakah sesuai dengan amal perbuatannya. Ikhwan fillah, ya, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, pada yang keempat, manisnya iman hanya dirasakan orang iman, orang beriman. Apa saja yang terjadi pada mereka berupa hal-hal yang menyakitkan mereka di dunia, niscaya digantinya dengan sebab di dunia ini. Berupa iman yang disertai rasa manis dan kelezatan yang dengannya mereka mampu bersabar menanggung beban kesakitan. Ya. Sementara menurut mereka disimpa hal-hal yang menyakitkan mereka dan keburukan yang berbeda ganda tanpa diberi nampak atau tepat. Saudara ketahui Imam Ahmad, ya, yang dimusuhi juga oleh namanya Ahmad. Ya. Ahmad Jumat yang menfitnah kepada Khalid Al-Ma'mun. Maka di akhir hidupnya Ahmad, ya, Abu Adini yang musuh Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengalami stroke setengah badannya, ya. Di mana satunya kalau badannya tidak rata, kalau satu badannya seandainya ada apa namanya seekor semut yang menghinggap pada itu sudah seperti kena berat-benar merasa sakit sampai dia menghinggap seperti itu. Ya. Tapi Imam Ahmad bagaimana beliau meninggal? Ya. Itu bagaimana terjadi pada lebih senang misalnya ya perandanya jarang menjadi karena demikian banyaknya ya ratusan ribu orang yang merayat dan merayakan jenazah itu manisnya yang dirasakan di dunia ini. Maka Nabi mengatakan falatun mantun matihi wajada ala watan iman an yakun Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa billah wa an yafrah an ya'uda fi kufr kama yafrah an yuzara minna. Ada tiga perkara apabila ada pada seseorang dia akan merasakan kelezatan iman. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai daripada yang lain. Ya. Punya harta, kena kewajiban untuk melaksanakan haji dan perlu pikir panjang. Laksanakan haji. Punya harta, ada anak yang miskin, anak yatim, dia bantu. Karena apa? Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Punya harta harus melakukan zakatnya, enggak perlu pikir panjang. Karena apa? Karena Allah mengatakan inna ma kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul wa rasulihi liyahkuma bainahum an yakunu sadiqan wa ta'ala. Perkataan orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, ucapannya apa? Kami mendengar bersangka. Sudah enggak ada pikiran lain. Ilmu-ilmu demikian juga ketika dikatakan untuk Allahnya tidak ada bantahan lagi. Bapak sekalian, ada beberapa guru yang telepon, maaf Ustaz, saya dapat harta warisan. Saudara saya yang laki-laki ini membagi harta warisan sama rata. Kenapa mungkin aku dapat bagian ini? Tidak, karena Islam mengatakan bisa kalian berhasil mengkayai. Bagi laki yang berdua bagian, perempuan dapat satu bagian. Hari itu dapat satu bagian. Iya, tapi jangan membuat kena saya. Kenapa tidak boleh dengan saya? Nah, coba ini. Kalau iman sudah ada dalam hati. Meskipun tiga orang di sana, dengan keadaan yang lainnya, dia mengatakan tidak mau. Kenapa semuanya apa, Bu? Dibagi dengan hati Islam. Kalau itu sampai berat saudaranya. Ada lagi, Bapak sekalian. Sebagai itu, kemarin kita sudah mengambil pelajaran. Ada seorang gadis, ya, yang bertanya, Pak Ustaz, saya ini mau bekerja untuk membantu ibu. Rasulullah, saya daftar di detik.com, diterima di situ. Namun sayangnya pada waktu itu diterima pada bagian keuangan yang mengurusi ramalan bintang. dan dia tahu kalau itu salah, tapi dia berharap sebagai batu loncatan, bertahanlah dia. Sampai kurang lebih 2 tahun, uangnya dihibah, ditaruh 130 juta dari pekerjaan tersebut. Maka gimana bisa? Coba seorang yang butuh kerja untuk uang, ya, tapi iman yang ada di dalamnya, ketika hasil tersebut tidak halal, ya, dia rugi. Ya sudah, tahu kan nggak boleh, itu nggak boleh. Maka kalau dia tahu, ya, juga harus dikasih sumbangan itu, juga nggak boleh ke masjid, nggak boleh ke masjid. Maka dipakai apa? Dipakai untuk bangun jalan. Hanya dari perusahaan sudah saya memasuk bangun jalan umum. Kalau iman tidak ada di hati, dan harta tidak ada di hati, harta ada di hati. Ini bukan hak saya, lebar. Ini haram, lebar. Jangan sampai ada keberatan dalam hatinya dengan keputusan dan keputusan Allah dan Rasulnya. Para Allah juga lalu minum harta yang hakimu tapi masa jawab mereka loh kumala ya ibu aku sihir harga lima berita berita lima tertinggi demi roh wahai Allah mereka tidak beriman karena mereka menjadikan engkau sebagai penuntut perkara di antara mereka dan mereka tidak ada rasa sesak dalam dadanya dan akrab dengan kepatuhan ini kalau iman sudah ada di hati nanti kalau beriman ya tidak kuat dalam hidup kita, kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi uang yang halal di sana yang harus bukan haknya, meskipun punya orang mau menerima, korupsi, mencuri, kemudian menjual curang, bukan tidak membayar curangnya, kalau sudah iman, lemah dalam hidupnya. Tapi bagi orang beriman akan merasakan lezatnya iman dan dia akan merasakan bagaimana manisnya iman apabila dia menjadikan Allah dan Rasulnya segala-galanya. Kemudian poin yang kelima, janganlah bersedih, akan tetapi peganglah Islam dengan teguh. Bagaimana Allah telah melarang nabinya berduka atau merasa sempit disebabkan orang-orang yang tidak mau masuk Islam pada awal kedatangannya, maka begitu juga pada akhirnya. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taqfi dzikrin fi dzikrin mimma yaqulun. Bersabarlah wahai Muhammad dan tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah dan jangan kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Kalau orang tidak mau menerima dakwah, jangan terlalu kita sedih. Memang kita sedihnya apa? Sedihnya kasihan. Karena teruslah pembudangnya ditanya tentang jawaban Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya tentang hukumnya orang yang mempelajari ilmu kalam. Apa kata Imam Syafi'i? Orang yang mempelajari ilmu sahabat dikecut dengan dipukul dengan tanda dari arah. Apa kata teruslah? Melihat orang seperti itu, maka lihatlah dengan dua pandangan. Yang pertama dengan ainul qadar, yang kedua dengan ainul rahmah. Yang pertama dengan pandangan takdir, bahwa begitu sudah lepas dari takdir Allah. Yang kedua dengan pandangan kasih sayang, kasihan orang seperti itu. Oleh karena itu, Nabi itu kasihan kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kehadapan kepada kalian seorang rasul dari kalian berat bebannya dia tentang kalian kata Allah SWT dan dia sangat lembut kepada orang beriman sangat kasihan kepada orang beriman. Tapi ketika orang diajak kepada sunnah diajak untuk kepada kebaikan tidak mau jangan bersabar. Ingatlah tentang keutamaan dakwah. Bersabar. Makanya Nabi disuruh bersabar. Jangan bersedih. Kemudian yang keenam, makna sabda Nabi adalah kembali ke hati. Adapun sabda beliau, rumah yang membuka kewajiban yang mengabadikan kemudian sama kembali menjadi ke hati sebagaimana kekurangannya. Suatu hadis ini mengandung dua persian. Yang pertama, bahwa Islam di banyak tempat dan masa-masa tertentu akan kembali menjadi terasing di tengah-tengah manusia. Kemudian akan tampak menang sebagaimana kondisinya pada awal kemunculannya sebagai sesuatu yang asing, lalu menang. Ya. Para jemaah, saya katakan di awal, ketika kita ajak orang-orang berjemaah, orang asing, merasa asing. Ketika disuruh para wanita untuk duduk bersama-sama, asing. Aneh dia merasa. Ketika maaf, ya, berpenampilan seperti ini, ya, dikatakan aneh. Dan imam yang menyayangkan sekali, ya, ada pihak-pihak yang memang membuat Islam itu malah dijauh oleh orang dengan adanya pengoboman tadi. Jadi kalau orang berjauh, basyiru walau nafiru, berjabat gembira, jangan berjabat dalam hari yang dari Islam. Karena diomisikan seperti itu. Ketika awal pengumumannya Islam berjabat sesuatu yang asli dan menjadi kenal, lalu ia menang dan menjadi terkenal. Dengan demikian hanya sedikit orang yang mengenalnya pada perkembangan, sebagaimana yang mengenalnya pada kemunculannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah maka Islam akan kembali menjadi hari seperti dulu, bahwa pada kemunculan usia dunia ini tidak ada lagi orang muslim di seluruh dunia. Hal ini hanya akan terjadi sesudah lamanya jajal dan jajal doa dulu. Ketika mereka hari kiamat, maka nanti para jemaah, ya, orang-orang akan rusak. Kemudian muncul Imam Mahdi, kurang lebih 7 tahun atau 8 tahun, lalu semua menjadi baik. Selain Imam Mahdi tidak ada, ya, Imam Mahdi bersama Nabi Isa turun, ya, kemudian saya turun lagi. Maka setelah itu sudah mendekati sudah hari kiamat. Ada pun kondisi setelah sebelum munculnya tanda-tanda yang berbeda. Sesungguhnya Nabi telah bersabda, la tazalu kalimatu dusun mati zahirin anna haq la yadurruhum man kepala kaum wala man fadrawan haq dan atas penyusna. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang senantiasa tampak dengan di atas kebenaran, tidak akan menjelaskan mereka orang yang mengisi mereka dan tidak pula menatapkan mereka hingga hari kiamat. Maka kalau kita berpegang teguh pada agama ini, tidak akan ada pengaruhnya orang-orang yang membelejehkan, orang-orang yang menghalangi dakwah ini, tidak akan ada pengaruhnya. Jadi ini akidah. Karena yang sudah sampaikan dakwah terbuka seperti ini, apa yang sesat? Kalau ada sesat silakan ngomong, ada yang salah silakan ngomong. Ini terbuka, bukan untuk orang tertentu, saja untuk umum, bahkan umum kan di radio. Silakan semua datang boleh. Nah, biasanya kalau kajian yang tersesat itu sembunyi-sembunyi para jemaah. Tidak boleh orang lain tahu sudah orang-orang terjadi. Dan ini perkataan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kalau ada orang berbicara tentang agama bisik-bisik alias orang tertentu datang, maka tahulah di situ pasti ada fitnah. Ya, mungkin ada fitnah. Dan agama ini terbuka. Wa Abdul Aziz mengatakan kami. Bicara peringatan sampai terbuka agama ini kepada saudara-saudara dekatnya. Nah ini kalau yang mana? Karena itu agama ini umum. Siapa saja datang dari sini tidak ada ketentuannya. Siapa saja. Dan ukuran untuk ada sunnah dan hadis yang dipahami oleh para ulama para sahabat. Silakan Allah Taala bisa disampaikan. Kemudian yang ketujuh, jadi Allah bisa terjadi kemurkaan. Cuma yang udah boleh bersama belajar kemudian sekarang akan boleh jadi asing bagaimana permulaannya. Pada halaman tandang, penulis mengatakan itu Islam kondisi yang paling buruk dari kesaksian tersebut manakala para penduduk yang keluar dari Islam. Dan orang keluar dari agama Islam ini para jemaah memang upaya-upaya misionaris juga ada, ya. Tapi juga tidak kalah pentingnya adalah dari umat Islam itu sendiri. Karena jauhnya dari agama. Sebagaimana saya sebutkan tadi hadis Abdullah bin Umar, ya, bahwa beliau mengatakan Nabi bersabda tidak terlihat memiliki lahor pada lembar wabah itu berikan kepada kemudian secara tawahan mengurla la yang diuru hatta tersebut dihukum. Kalau kalian berpikir dengan riba senang dengan dunia meninggalkan pihak Allah meninggalkan kamu dan dia akan dicabut kehidupan itu sampai kembali kepada agama. Di samping itu juga upaya orang juga susah, ya. Seperti apa berfirman, wajah kasih rumput anak kita, lau yarutu lakum mimba ikimah kufaro hasadan mimpi di atas ini. Mereka akan ingin meninggal itu murtad dari agama Islam ini. Kenapa? Karena demikian mereka. Jadi juga Allah berfirman, ya, wala tartu akal Yahuda, wala tartu akal Yahudu, wala nasro hatta, serta bilangnya. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasoro sampai kalian mengikuti agama mereka. Nabi bersabda, Latat tadi anda surah namakan kau berlakum Shibra bersyukurin Biroan biroan Hatta laudahun Duhra dobin dan tarotun Kurna al-Yahudu Wadahro Kola paman Ya Rasulullah Kola paman Rasulullah. Nabi mengatakan dulu kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta sampai mereka masuk ke lubang biawak kalian dulu juga. Kalau sahabat bertanya apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasoro ya Rasulullah, beliau mengatakan siapa lagi. Coba kita lihat ketika kalian minim para wanita muslimah banyak juga yang ikut. Ketika tak ada rambut yang hitam, kemudian hijau, kuning, merah, kayak sama di atas kepala, juga banyak ya yang ikut. Jadi kalangan para remaja muslimin ini sesuai dengan keinginan yang pada akhirnya nanti akan keluar dari Islam ya. Namun itu jangan sampai membuat kita sedih ya. Karena semuanya itu ya, adalah merupakan sunnatullah dan kita berupaya. Salah satu upaya yang penting kita lakukan agar kita bisa keluar dari Islam, agar kita tetap teguh kepada Quran dan hadis adalah upaya menghidupkan ilmu. Bukan upaya mendorong orang berontak pada pemerintah untuk membangun kebangsaan kita. Kalian menghendaki kesuksesan dalam diri katakan ya. Awasan saja walang kamu masa nikahan indah tapi datang rasa dari alam jabat. Kamu ingin sukses tapi kamu tidak melakukan cara-caranya, tidak berjalan di atas jalannya. Dan ketahui perahu tidak berjalan di atas daratan. Maka kalau ini Islam ini tegak, maka tegakkan pada pribadi-pribadi di rumah. Kalau di sini ada orang 50 orang atau ada 100 orang kepala rumah tangga, di belakangnya istri, setiap kawan anaknya, dan dia bertekad bagaimana keluarga saya ini bisa menjalankan Islam, cara memakai waris berdasarkan Islam, cara menikah berdasarkan Islam, cara ketika melahirkan anak berdasarkan Islam, cara ketika mati berdasarkan Islam. Sekarang tinggal ditanya apakah ini sesuai dengan Islam atau tidak. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, ketika apa pernikahan apakah itu dari Islam, kita mencari dalilnya. Ketika kelahiran, Allah maaf kepada yang contoh. Ketika kelahiran, ketika hamil dalam perut, ada kalau orang Jawa itu namanya titipan. Mungkin yang Jawa paham titipan ini. Ya, selamatan itu bayi ada di kandungan. Sekian bulan, sekian bulan. Ya. Ketika lahir, umur 40 hari, ada lagi 40 harian. Ya. Kemudian ada lagi, yaitu turun tanah, namun apa lagi. Sehingga kalau dana ini dikumpulkan, besar, karena itu tidak dilakukan. Padahal dana itu kalau dikumpulkan lebih besar daripada akikoh. Sementara akikoh, yaitu akikah ini adalah yang diajukan Nabi. Dan dibesar datum 20 bin, waktu ratus di akikoh ini. Yusba'an juga umat tadi, lelutlah, lelutlah, lelutlah. Ya, bahwa setiap anak yang lahir itu tergantung dengan akikahnya. Kalau sudah 7 hari, disembelihkan kambing, diberi nama, dipotong rambutnya, dicukur rambutnya. Tapi ini banyak ditinggal orang muslimin. Justru yang banyak dilakukan adalah hal-hal yang tidak diajarkan oleh Islam. Maka kalau ini berdasarkan Islam, jangan berontak sama pemerintah. Jangan berontak sama jemaah. Ya. Nabi bersabda, man aroda an yansuha li dzil sultanin fala yudhi ala yadin walakin ya'khudh bi yadihi فَلْيَقْلُوا بِهِ فَإِنْ قُبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَمَحَدَّ أَلَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِسْرَدِ عَقْلِ وَصَحَرَ الْبَانِ. Apabila ada orang yang ingin memberikan nasihat kepada pemerintah, maka jangan dilakukan kerang-kerangan, jangan di tempat umum, tapi insyaAllah tarik tangannya di kesepian. Yang datang kepada mereka adalah ahli ini, orang yang berdiri. Kalau berdiri malah Rasulullah kalau tidak, ya sudah menyampaikan kewajiban. Hadisnya dituahkan pada azan. Ada yang mengatakan, mas, jalankan mas, ya, ngomong seperti itu mas, terang-terangan sudah pakai lempar-lemparan atau gelap. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mengikuti perasaan, mengikuti akal atau mengikuti dalil? Nanti sudah bersama dalam tersebut. Tinggal kita ikutinya yang mana? Mengikuti akal kita, mengikuti perasaan kita atau mengikuti dalil? Ini para teman. Jangan berlopak bom-bom mas, memberikan kanya saja nggak boleh berjalan begitu. Pernah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu juga ada tempat rokok. Dia tangan orang dengan cara yang asal, dengan Khalifah penguasa dengan cara yang asal. Apa kata beliau? Aku tidak lebih buruk dari Fir'aun dan kau tidak lebih baik dari Musa. Sementara Allah menyuruh Musa agar berkata lembut kepada Fir'aun. Waqula lahu qawlan layyinan. Berkatalah wahai kau yang Musa dan Harun kepada kamu dengan perkataan yang lembut. Dan lalu dia terdekat proyeknya. Sebenarnya dia mau menggunakan peringatan dan kemudian para jemaah karena waktu ini ya, saya pikir tadi bisa terbaca semuanya. Islam agama yang hak sepanjang masa. Pada poin yang ke-8 bahwa agama Islam ini merupakan agama yang hak sepanjang masa. Selesai mengatakan terdapat perkenalan itu terjadi pada sebagian syariatnya. Dan itu terjadi pada sebagian tempat. Maka pada banyak tempat sebagian syariat kita bersyukur tidak diketahui. Dan karena kita tahu itulah kita menjadi rapi di dalam mereka. Ia dari yang menangnya. Saya juga dalam dunia yang sedikit. Maka ini kita juga rapi. Ya. Meskipun di sini banyak kaum muslimin masih banyak yang tahu dia dikatakan diri yang punya dikatakan bid'ah dan sebaliknya. Coba maaf saya di Jogja, ya, acara tahun apa namanya kesajen, kemudian juga laut-laut di pantai, ya, yang datang yang itu juga pakai topi putih, ya, yang berperan juga topi putih, tapi mereka melakukan minta perlindungan kepada yang menjaga pantai. Ketika Gunung Merapi membentuk datang kepada Mbak Malaysia. Ketika kaki jalan kepada Bonani. Ketika pantai memuat tsunami yang terjadi di Jawa Barat ke Pasar Batu Selatan. Yang mungkin juga kadang-kadang banyak yang pakai peci putih seperti ini. Yang namanya Pak Ustaz Pak Rey dan seperti ini. Karena apa? Karena pemerluan jadi itu merupakan kesilikan. Oleh karena itu para jemaah yang tidak ada yang lain itu dengan ini. Berkali sampai di sini karena tempatnya dengan adanya waktu ya, tidak sampai kita. Tapi ini saya sampaikan poin yang penting-penting di sini, yaitu poin yang dua belas dan empat belas. Jangan segan-segan membela dan menolong agama Allah. Nah ini para jemaah, ya. Jangan segan-segan membela dan menolong agama Allah. Apa kata Allah? Intan suruh koha yang syukum wulsabit agdalakum. Apabila kalian mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Dia akan memokokkan bulukan. Kemudian poin yang terhadap lenyap ilmu agama dengan wafatnya para ulama. Ini penting. Allah berfirman tadi bersabda, innallaha la yaqdu ilma intija'an yanta semua al-ibad walakin yaqdu ilma bifadil ulama hatta ijaran lepa'alimun istahu dan nah ru'ata bulhala fasu'ilu fa'asau yul'in min fadu'u wa'adun. Nabi mengatakan Allah tidak akan mencabut ilmu dari hamba ini yang sebenarnya, tapi Allah mencabut ilmu dengan mengharapkan para ulama. Sehingga kalau ulama tidak ada, orang-orang menjadikan orang-orang bodoh sebagai tokoh, kemudian ditanya tentang agama. Mereka menjawab tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini gimana hukumnya? Oh halal. Ini mana haram? Coba bagaimana hukum apa bagaimana? Haram. jadi alam. Karena akan merugikan. Sedangkan itu dicabutlah, dirusak rambang-rambang itu. Padahal rohnya sendiri ngomong bahaya. Dan Islam, semua yang berbahaya dalam Islam itu hukumnya haram. Allah berfirman, maaf kalau di sini masih ada yang berbahaya, minta maaf ya. Jangan dengar-dengar yang dihidupu. Aku jangan marah, jangan minta maaf. Saya sampaikan jalinnya dulu. Allah berfirman, walaupun tuh di ayat itu tidak tahu. Jangan meletakkan dirimu kepada kenyataan dengan tangan-tangan. Allah berfirman, walaupun tuh aku tahu. Jangan kamu bunuh dirimu. Jangan ini bersabda, la dharrah wala dharar. Tidak ada dalam Islam itu yang bahaya, tidak boleh. Semua yang berbahaya, maka hukumnya menjadi haram. Demikian para jemaah, tentunya sangat ingin membahas berduka, tapi insya Allah cukup sampai sini, karena ada beberapa pertanyaan yang dijawab dan juga waktu ini. Islam itu harus berpolitik, mengapa politik dikatakan bersalah? Nah ini, ya. Coba disebutkan, ya, kalau siasat ada siasat syar'i, ya, politik yang syar'i, yang harus muncul dalam politik adalah orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu kami berkata, akan ada yang namanya Abdullah bin Ibok. Siapa wajib dari Rasulullah? Rasulullah Tafiq disatakanlah Amrin Ahmad, yaitu orang rendahan yang berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kepentingan umat. Harus begini, harus begini. Ya. Ketika yang memang dengan agama begini para jemaah, sekarang ini berapa banyak yang tidak sesuai dengan kepentingan politiknya, ya, meskipun agama mengharuskannya, meskipun agama mengatakan harus begitu, tapi tidak sesuai kepentingan, maka di udara nanti ini tidak banyak penduduknya. Jangan bicara begini, jangan bicara fitnah, nanti orang lari dari blok. Bukan dari demikian. Ya. Maka dengan itu menjadi perusahaan. Maka politik yang syar'i ada, yaitu harus ulama yang berperan di dalamnya. Bukan orang suaranya. Oleh karena itu, ketika dengan kaitan dengan masalah suasana aman dan tenteramnya negara ini, ketika ada misalkan Palestina diserang, ya, ada macam-macam, langsung ngomong, oh kita begini, harus kita boikot, harus begini. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ini juga terjadi pada kisah Dr. Soleh Asyhaili, Sheikh Dr. Soleh Asyhaili. Beliau orang yang buta, ulama Madinah. Beliau berbicara langsung, beliau benar ngomongnya langsung. Ketika beliau minum apa namanya sepet ya, dikatakan pemuda, hei Sheikh, jangan begitu, itu pikiran Yahudi. Maka saya bertanya, beliau buta. Anda dari mana? Dia mengatakan dari tempat yang terjauh ke sini. Anda naik apa? Naik mobil? Apa bentuknya besok? Itu bikin rawiga. Jadi itu bukan bengok, tapi dia pakai konsepnya Yahoo. Siapa itu Yahoo? Mirip siapa? Google mirip siapa? Profesor mirip siapa? Nah ini. Maka bertentangan dengan nama yang diterapkan. Nah inilah namanya sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 83. Ya. Ketika diserang oleh jemaah itu bukan jari sana. Ketika ini harus kita buat itu, harus kita begini. Politik ini semua orang awam. Tapi apa kata Allah? Wa idza ja'ahum amrun min al-amri abil khawfi adzabuhum bih. Lalu Rasul ila Rasul wa idza al-amri minhum la'alimahum ladzina yastahdithunahum. Ini pertanyaan panjang yang kalau kita buat ini. Allah berfirman ketika datang kepada mereka perkara-perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan langsung disebarkan akan terjadi keos di sini, di negeri ini akan terjadi langsung disebarkan sehingga masyarakat resah, ya masyarakat resah. Maka kata Allah seandainya itu disampaikan kepada Rasul, Rasul tidak ada. Atau disampaikan kepada ulama itu mau. Maka semua benar-benar akan tahu orang yang bisa mengambil kesimpulan hukum. Jika apa harus diambil? Bukan orang sekarang, bukan orang Indo. Katakan ini orang Indo. Siapa orang Indo yang Rasulullah? Rasulullah tapi dia katakanlah an-amrin ammah. Orang rendahan yang berbicara tentang perkara besar, perkara umat. Nah, jangan berkeluh ya orang ulama. maka sehingga perlu kita melihat kepada Tuhan. Maka kalau tidak, maaf nih, maaf sama ujaran Arab tentang tahlilan. Ya, karena kita tidak ada laporan hukum. Kenapa? Tapi ada kami juga seperti itu. Jangan Arab kami ini itu juga seperti itu. Maka banyak hilang yang sudah dihilangkan. Maka banyak kalau maaf. Terlebih dari maaf, dari juga tidak tahlilan dari itu. Bapak saya begini ya. Ya benar. Ya, nanti orang boleh kita doain sama saya. Kita kalau di sana di bawah kita pak, nama kanan, ya tolong masuk di bawah SMP. Ya itu begitu. Karena bila salah kita semua. Kalau salah tidakkan. Sehingga kalau barangkali semua ada di situ, kita tidak mau selama satu minggu. Ya, tidak ada barang itu. Bagaimana cara kita mengamati ilmu yang kita dapat dan kita mengamati pertanyaan baik? Wattaqullah Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah, Allah berikan ilmu kepadamu. Ibnu Rajab mengatakan dalam kitab Jalul Ulum, ya, bahwa orang yang mengamalkan ilmu untuk merasa orang yang mengamalkan ilmunya maka akan diberikan di ajaran ilmu yang maka bagaimana caranya? Ketika sekarang kita mendengar ilmu, langsung berani. Ketika mengenal dengan sedekat, mengapa mendengar dengan sedekat, keluar langsung cari orang. Ada uang berapa? Sedekat. Ya. Ketika mendengar dengan istimewa, sekarang juga. Allah mengatakan berikan dari yang tak halal dan sebagainya. Ketika mendengar dengan sedekat, sekarang juga kita baca. Jangan itu dia. Sehingga Allah akan dikasih ilmu untuk kita tahu. Karena apa? Kalau kita tunda, nanti besok, nanti besok, maka kapan kita akan mengerjakannya dan akan sulit. Jadi itu kata Allah akan berikan. Maka bagaimana kita istiqomah yang mengamalkan ilmu yang kita miliki? Maka segera amalkan dengan itu dia. Apa namanya? Kalau nanti atau besok kita tidak mengamalkan, semoga Allah maafkan kita di awal kita tahu kita sudah mengamalkan. Tapi kalau kita mengamalkan di awal, insya Allah akan dijaga oleh Allah dan mana jadi nabi. Ihfadillah yasmarka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Bagaimana tata caranya jika kita berjalan ke makam Rasul dan sahabatnya? Abu Bakar dan Umar yang kotor di Masjid Nabawi. Ya kalau ziarah ziarah kubur, dan kita sudah jalan melihat, tidak harus kita keluar lagi. Tidak harus keluar siapa? Jalan kubur kemudian saja. Tujuannya yang kematian, kami. Yang kedua mendoakannya. Mendoakan orang yang meninggal tidak harus datang ke kuburan juga. Ya, dan doa dari jauh. Kami pernah menguburkan seorang sahabat, lalu beliau mengatakan, "Istaghfiru ya hikum, wa sunnahu tasdid, fa inna Allah yusuf." Minta ampun untuk saudaramu. Misalkan atas ini bisa menjawab pertanyaan pertama yang akhir, karena nanti akan ditanya. Doakan. Tapi kalau jarak kubur, ya, dalam rangka untuk ada namanya wisata di kata rohani atau di kata ziarah. Nah, tur ziarah. Nabi mengatakan dalam hadis, la tusak tur dihal illa ila salah satu masjid. Masjid Haram, wa Masjid Aqsa, wa Masjid Bihar. Hadis Haram. Janganlah kalian mengadakan perjalanan dengan bawa satu kal kecuali kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Aqsa Palestina dan Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Maka kalau jalan rombongan itu tidak dianjurkan. Ya. Kalau membawa pembekalan, ya. Kalau mau ziarah, ziarah dua kali saja. Yang tujuannya adalah banyak kematian dan menjauhkan orang yang demikian. Bagaimana cara jika kita berziarah ke kuburan orang tua kita yang dimakamkan di pemakaman Islam? Caranya pertama membaca bagaimana dia ada kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini. Baca itu, kemudian kita tidak pakai alat kaki ketika masuk kuburan dan tidak boleh melangkai kuburan. Ya. Tidak boleh duduk di atas kuburan dan kita doakan. Apakah membaca Al-Fatihah atau baca Quran sampai tidak? Maka buka surat An-Najm ayat 38-39. Ini ilmiah, amalan ilmiah. Ya. Dan tolong buka tafsirnya. Surat An-Najm 38-39. Kalau berkenan, لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Orang tidak menanggung dosa orang lain dan tidaklah bagi seseorang kecuali yang diusahakannya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i dari Ibnu Katsir mazhab yang Syafi'i. Ibnu Katsir mengatakan, Syafi'i berkata, menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwa orang yang menghadiahkan baca Quran kepada orang mati tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena Allah tidak memanjurkan itu dan Allah tidak menurut kitab itu dan sahabat tidak melakukan itu. Dan beliau berkata, lautan maksud Allah tidak terhubung dari gaya karena itu baik aku sahabat melakukan. Tolong dibuka dalam An-Najm 38 ya, betul ya, An-Najm 39. Dan jangan kita kesimpulan saja, kita takdir ya. Orang-orang yang mengatakan maaf, lalu kita maaf ya, yang mengatakan berkata-kata ini, di situ Imam Ibnu Katsir mengatakan Syafi'i. Dan dia menukil perkataan Syafi'i, mengatakan waqala asy-Syafi'iyyu. Tolong dibuka dan pakai buku yang tidak punya buku kakinya, terjemahannya terjemah di dalam Surat An-Najm ayat 39. Bagaimana cara mengajak orang lain untuk mengikuti sunnah yang tidak hafal dalil-dalilnya? Kalau kita seajak kita diminta Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan hal-hal yang mungkar, tapi kita tersirok mengingatkan kita di masyarakat Islam Muslim. Mengajak secara umum, silakan mengajak sholat, mengajak sholat pengajian, silakan. Tapi untuk mendakwah di tengah khusus harus dengan ilmu. Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني. كما قال إن جنبه قل هذه سبيلي يا أهل مهاجر kepada Allah bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, bukan untuk jadi nabuah, tapi mengajak kepada Allah bagaimana ibadahnya benar, akidahnya benar, bagaimana kepada orang tua baik, kepada tetangga baik, itulah dakwah. Ya. Anak bersyukur di atas ilmu. Maka sebagai di atas ilmu, sebenarnya mengatakan di atas ilmu ini mengerti ilmu syariat dan juga mengerti ilmu tentang orang yang diajar. Ya. Untuk ilah Nabi Rasul adalah ajaran Tuhanmu, tidak memajak kepada bohongan, tetapi ajaran Allah. Ya. Bukan menjadi pernah buat yang tidak, menjadi kesalahan tidak. Tapi bagaimana akidah yang benar, ibadah yang benar, kepada orang tua baik, kepada tetangga baik, kepada istri, kepada suami. Ya, bagaimana kejadian Islam dalam syarah dan akidah waktu itu. Ya. Sebenarnya, sebenarnya sudah bertakwa kepada Allah SWT. Nah kalau belum tahu ilmunya jangan. Walakat kumalai dalam kami ilmu indahkan awal kotor awal suaya pun berkulai kakar anul maksud. Janganlah kau bicara tentang ilmu, jangan tetap ilmu ini. Penglihatan untuk kesalahan hati dan mulai yang dimintai serta menjawab yang terlalu. Apakah berdosa kalau tidak dilaksanakan karena tidak hafal dari dunia? Ya tidak berdosa. Karena yang namanya dakwah itu hukumnya patut dipahami. Ya. Tapi kita berusaha untuk apa? Untuk mengajak orang dekat. Secara umum saja. Seperti apa? Seperti sholat. Kalau nggak bisa, jajan haji. Haji ini umum tidak ada ikatan apa-apa. Semua boleh datang. Tidak orang yang tertentu. Nah, itu dia. Kalau nggak diajak kepada ustaz, gimana kita malah penggalirannya? Jangan memaksakan diri untuk bergalir kalau memang tidak bisa. Bagaimana mengajak kepada orang-orang sufi, apa kita berhenti itu dan apa kita berhenti itu berasalnya dari mana? Atau dari nama siapa? Di mana dalam kita tersebut ada ujian-ujian pada hari, bahkan ada ujian-ujian yang berlebihan seperti yang kita baca dulu. Awalnya bismillah wa bidahati rasulillah wa kulli mujahidin lillah bihanifat ya Allah. Sudah kita baca dulu. Kalau ada yang berjegi, betul-betul juga ada. Dan orang yang suka begitu, tidak kesalahan. Jadi artinya, kalau saya nanti bismillah, توكلنا بجسم الله بالتوكل بالحق الله ومثل ما قلنا وبالهدي بفضل الله لان التوكل بناء الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مجاهد الى الله بالتوكل بناء الهدي ان كان مجاهد بأمين بطل الله جل بالتوكل على البدر حبيب التوكل بناء الهدي دليل الله tidak boleh kita berkata mati. Apa buktinya kau dan ini apa? Banyak Quran mengatakan orang-orang yang datang ke Quran itu mengatakan mana berbohong kita ini kalau juga yang lain juga kata orang muslim ini tidak juga mereka cuma untuk berdasarkan kami kepada Allah misalnya yang itu hadis Bukhari ketika Umar berkhutbah dan ada masa Umar panjang beliau datang kepada Al-Akbar Aman Nabi dengan mengatakan ya Allah dulu aku datang kepada Nabi sekarang aku datang kepada paman Nabi itu Rasul yang diminta didoakan seandainya betul untuk paman itu boleh tentunya Umar bukan datang kepada Nabi tapi datang kepada kuburan Nabi nah itu dan di sini yang berbasis Rasul juga diantaranya bertawas kepada Rasul ya. Dan saudara dari awal saya ditakar dan akhir saudara boleh menuntut kepada saya di mana itu sumbernya. Ya, jadi amanah ininya, amanah itu saudara boleh minta kepada saya. Ya, di mana sumber-sumber itu semuanya. Sehingga tidak ngomong sembarangan. Kalau saya tahu dapat saya tahu, saya harus ngomong saya tahu. Jangan saya tahu. Mohon jelaskan bedanya antara orang yang diberi karomah oleh Allah dan orang yang sihir karena orang yang sihir adalah orang yang diberi karomah karena sihirnya. Bedanya adalah pertama lihat dulu akidah orang tersebut cara ibadahnya. Ketika ditanya bapak ada di mana di mana aku buka. Para jawabnya menjawab satu, tiada orang tua juga. Ya, yang namanya oleh Allah dari Allah sudah banyaknya tapi yang ayatnya inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang sesungguhnya wali Allah itu mereka tidak pernah punya rasa takut dan gentar. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa bukan oleh Allah yang tidak ego ya. Bukan oleh Allah punya karamah bisa menghilang ya ditusuk kebal. Nabi itu pada hawa Allah yang paling mulia, orang yang paling mulia di muka bumi, tapi beliau tidak kebal. Beliau perang, beliau luka, jatuh di beliau darah bercucuran dari Fatimah dan Ali menahannya. Nabi, nah kalau ini ada orang besok akan terjadi ini, besok ini akan turun, besok akan terjadi begini, ini berkembang oleh Allah. Bukan, nanti saja diberitahu oleh Allah apa pun laku laku ini hajar Allah wala akabul khair Muhammad katakan kepada mereka bahwa aku tidak mengerti tidak memiliki pertunjukan Allah dan tidak mengerti yang blokir ya kata orang bisa beramal bisa begini lagi wali Allah ini bukan oleh Allah para normal dukun ya. Dan orang yang percaya kepada itu bisa kukur apa dagingnya? Maka ta'arobani al-kahidani masuk-tokohu bimala puluh kapatlah kalau dimakun tidak ada rahmat rawah kudawah barat siapa datang kepada kukur kepada para normal dan membenarkan perkataannya berarti dia telah kukur telah ingkar dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi kalau orang kutuk gak luka bukan oleh Allah problema dibantu oleh setan dibantu oleh jin ya. Dan jin bisa seperti itu dan cuma ada orang yang bisa melihat jin itu bagaimana tentang orang jin Allah berfirman wakala rijalu minak ini ya mubuna rijalu minak ini pada zumbah surat jin ayat yang terlalu ya adalah sebagai manusia itu minta perlindungan oleh jin dan itu menambah dosa bagi manusia menambah lemah bagi manusia dan menambah sombong bagi jin dan tidak dibilangkan kalau ada orang bisa mengatakan bisa melihat jin bohong tidak, bukan benar-benarnya penjelmaan bisa berupa orang cantik bisa berupa orang jelek bisa angker dan seterusnya kenapa? Quran mengatakan inna huya rasul huwa wa qawiluhu min haitsu la ta'lamun dia bisa melihat kalian dan juga bersama kabilah mereka di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ini Quran. maka membedakannya adalah kalau hal itu terjadi tidak bisa berulang. Cuma sekali Imam Nawawi rahimahullah terkenal Allah, yaitu dasarnya ketika gelap ya mati lampu di antara jemarannya itu keluar cahaya. Ini sekali saja bersyukurlah. Apalagi dipelajari, apalagi berbayar sekian mahalnya bisa dapatkan karomah. Itu dukun, itu para dukun. Dia tidak menyadari ibadahnya. Dia sehariannya. Bagaimana karomah isinya pelajar? Dia mungkin. Itu sihir. Dan karomah tidak bisa pulang. Karomah di rumah kotor, beliau berada di Madinah setelah pasukan jauh ratusan kilometer bisa terdengar suaranya. Allah atas sekarang hati belakang ada musuh. Kedua Karomah apa namanya bisa berjalan di atas laut ketika dikejar musuh bisa jalan, bisa jalan minta kepada Allah diberikan jalan. Dan itu tidak terjadi sekali ini dan bisa diulangi. Artinya itu dia tidak bisa dengan diri tertentu kemudian bisa berjalan. Bukan karomah pindahkan penyakit dari orang pada hewan. Itu masing-masing. Bagaimana sistem cara orang Nabi pada Mekah dan pada Madinah? Apakah itu dia berkeliling menemui para sahabat dari rumah ke rumah atau para sahabat itu berkumpul di masjid tempat tertentu seperti sekarang ini? Ya. Ketahuilah ini yang dipakai juga oleh teman-teman yang berada di gerakan. Karena kan juga pernah dulu berada di gerakan, kan juga pernah berbaikat. Yang berbaikat juga pernah ikut dulu. Pernah berbaikat. Artinya itu tidak perlu. Ya itu menunggu-nunggungi. Ya kalau misalkan mengkaji orang, lihat itu ada siapa, ada. Tidak ada. Uang jatuh dari rumah untuk mengkaji. Sampai kapan seperti itu? Ya. Nabi dulu mungkin kenapa? Karena orang berkuat mengerikan. Sehingga Nabi sembunyi di rumah kata Al-Qur'an. Ya. Tapi setelah itu Nabi mengumpulkan wa anzir ashirat anak Nabi. Maka jadilah dakwah terbuka. Berikan kegembiraan, berikan peringatan kepada kota terdekat. Maka Nabi mengumpulkan di luar. Ya. Kemudian mendapatkan kejadiannya. Nah sekarang apakah dakwah begini ada yang lawan? Ya. Apakah dakwah begini ada yang lawan? Tidak terlalu dan terbuka, umum. Kita akan dalil di mana, argumentasi apa. Itu yang perlu dikembangkan. Setelah daya Islam meluas, keluar kenal dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana yang terlalu dalam oleh para sahabat, apakah semua para sahabat menjadi atau orang ini saja, siapa-siapa yang dan dimana. Kita lihat Abu Jabal itu sebagai kiamat dan Nabi. Dan sebuah perkara juga banyak. Bukan berakhir, tapi bukan berakhir pun. Saya dibahas di depan aku juga pernah ikut. Benar sama aja, Pak. Ya. Sama sama buruk juga ada tiga hari. Ya. Yang buruknya masih dijaga dengan ilmu. Dari mengatakan, dikata, tapi kau memang dengan ahli kita. Aku akan bertanggung, kau kalau kita. Sementara kau ajak pada kau hidup. Nah ini dulu kan juga itu di maaf di mata beli ya. Saya tidak punya ilmu apa-apa dulu dengan orang juga ya. Maka seandainya mereka ada 10 tahun belum bisa apa-apa. Pak, seandainya Bapak dari dulu masih punya 10 tahun belajar sabar, belajar kita, belajar ke Arab, belajar yang pun masih bisa lo ada ilmu dan terus-terus berdakwah ya. Nah kalau belajar ilmu berdakwah bagaimana? Nah ini nah maaf dijadab, kenapa Tuhan? Karena dia ilmu. Ya. Dan yang paling diutamakan ada jaga kalau yang dari nama kamu satu kembali tunggal. Jaga dirimu dan kamu dan tunggal. Puluh sekarang kali ditindak, tidak pakai jari-jari apa rasa saudaranya, apa keluarganya. Ini ada hampir pak saudara pernah dengar cerita ada pemilik pesantren yang kita kenal itu dia ngomong sama saya ada teman di rumah tablet tetangganya terus keluarganya tinggal dan dia kenapa? Karena kasihan sebagai orang Islam, melihat saudara orang Islam dibantu oleh makar. Apa ternyata? Dia temui orang Islam, baiklah, kalau kita urus dibantu oleh Allah SWT. Ya Allah, dia berani kepala. Ya, maunya itu kita sebenarnya bersama saudara orang batu, malah kita paham seperti itu. Nah, ini adalah problema. Kalau pakai ilmu, insya Allah, dia tidak akan jauh-jauh dakwah kepada keluarganya dulu. Maka dia perhatikan dirinya dan juga keluarganya. Maka orang berdakwah Terima kasih.